السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وشفيعنا وسيدنا مولانا وولينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا رباتي Tuhan Tuhan Majlis yang dikasihi, Tuhan Hadir Muslim Rabbul Muslim Ucapan dari seluruh jalan Muslim, seluruh orang-orang yang telah bersusah payah seperti yang berada di Semarang dan lain-lain untuk berjaya dengan program ini. Muslimin dan manusia, sama-sama kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, ada tempat kita adakan lagi perbuatan-perbuatan seperti ini pada masa-masa yang akan datang. Jadi ini kuliah yang pertama dalam daerah jauh. Jadi kita dah tahu kalau sambutan tentang kepala pani Selangor. Jadi malam ini malam pertama dalam wilayah persekutuan. Rupa-rupanya orang sambutan ramai juga. Tahniah kepada warga berkenan. Yang sebenarnya anda semua fenomena, bukan saya. Anda semua fenomena. Kerana beramai-ramai yang sama untuk menunjukkan majlis ini dan memakmurkan rumah Allah. Kita yakin apa yang kita lakukan adalah menjadikan kepada kita balasan yang simpan di antara hati. Maka tiada orang siapapun yang mampu membalas dengan balas yang sempurna apa yang kita usahakan ini, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita sambung pada muka surat waktu yang jauh. Kita dalam daerah jauh, kita punya kitab jauh. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa rafa'ana wa iyyakum bi 'ulumi fid-dar ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, adalah iman itu bertambah dia sebab bertambah taat, dan kurang dia dengan kurang taat. Kerana sahabat turun ayat ini bertanya bagi mereka itu yang mati sebelum dipalingkan kepada Kaabah. Di situ kita berhenti semalam di Sepang. Malam ini kita tambung, dan adalah iman itu bertambah dia dengan sebab bertambah taat, dan kurang dia dengan sebab kurang taat. Jadi iman-iman ini makhluk. Dia ada bertambah, dia kurang. Tiap orang yang beriman mesti berusaha supaya iman dia bertambah. Dengan macam mana? Dengan cara apa iman dia bertambah? Senang dengan melakukan maaf. Taat kepada siapa? Hati Allah wa hati Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini iman bertambah. Allah dan Rasul ni lah agama. Taat Allah, taat Rasul ni lah agama. Kalau kata taat dan agama, mana taat Allah dan Rasul? Ikut Islam lah. Mana ikut Allah dan Rasul? Atau ikut agama? Atau juga mana ikut hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah? Firman Allah dalam Quran, wa'tasimu bihamdillah jami'an. Taklah kamu kemudian berpegang dengan tali Allah. Tali Allah ni bukan tali yang kita kait. Bukan tali yang kita dapat. Yang ini agama Allah. Agama ni apa? Agama ni peraturan hidup. Kita hidup dia ada peraturan. 24 jam kita hidup peraturan. Peraturan nak bangun hidup. Peraturan breakfast. Nanti ada peraturan. Peraturan naik kenderaan. Peraturan pergi pejabat. Peraturan membeli blok. Peraturan bersokan. Peraturan berhibur. Peraturan tidur. Ada peraturan. Semua ada peraturan. Jadi siapa yang ikut peraturan peraturan ni, orang ni ikut agama. Kadang-kadang ada dengan orang, tadi dah orang yang beragama sikit, jangan nak buat agama ni, benda macam ni. Dia semua memang agama ni, ni bukan Yahudi. Haa, dia tak faham. Maksud beragama sini bukan beragama Islam. Maknanya dia ni ikut peraturan agama. Memang Islam tau. Kerana ada orang Islam yang tak ikut peraturan agama. Dia Islam tapi tak ikut peraturan agama. Jadi kalau kata orang itu, carilah orang yang beragama. Bukan maknanya carilah orang Islam. Maksudnya carilah orang Islam yang ikut peraturan agama. Nah, lepas tu agama apa putih kata, the way of life. Cara hidup, peraturan hidup. Next. Ha. Maka, ada peraturan. Daripada awal kita bangun sampai kita tidur balik, itulah agama. Dalam kita hati, hidup kita bermula dengan bangun. Ha. Siapa yang bangun daripada tidur, maka Nabi pun usah. Tidaklah dia membaca doa bangun daripada tidur. Itu peraturan pertama. Setelah kita dihidupkan kembali oleh Allah, setelah kita mati sekejap dalam hidup. Nah, jadi bila kita bangun, kita membaca doa, bangun hidup, kita telah ikut satu peraturan. Nah, jadi kalau pertama tak ikut dah, langgar, banyak peraturan yang kita nak ikut, jadi tidak Islam sepenuhnya. Dakat pun kudu sistem nikah, kata Allah. Tidaklah kamu amalkan keseluruhan Islam. Wajibnya, sunatnya, dan fadilah-fadilahnya. Tapi dalam hadis pun, masa faktum sekuasa yang kita mampu. Next. Ha. Doa malam tidur. Ha, masih boleh? Contoh. Ha? Ah, betul. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku kembali. Telah kau matikan aku semalam di dalam tidur. Maknanya bila kita tidur, roh kita keluar. Roh ya Allah keluar. Duduk di tepi kita. Kita punya. Kalau dia pergi berjalan, mimpi. Kalau dia duduk di tepi jalan, tak mimpi apa-apa. Sejauh-sejauh, pukul 7 pagi. Tapi kalau roh pun berjalan, dia akan menceritakan rasa mimpi. Nah, mimpi kita akan nampak roh kita berjalan ke mana. Bila kita hidup, Allah bagikan kembali roh kita. Nah, ha. Jadi, alhamdulillah segala puji bagimu. Terima kasihlah. Kalau bahasa mudah. Nah, kepadamu ya Allah, yang ahyana yang telah menghidupkan aku semula. Selepas kau matikan aku, maka orang Allah hidupkan kita semula. Kita dah ucap terima kasih. Nah, mana betul hidup semula dengan RM1, dengan RM5. Nah, kita nak mimpi panggung untuk hikam mampu mengoyalah. Engek-engek-engek jumpa pamiyok. Nah, no isi tengok dalam bisik-bisik kocek kosong. Tak ada bisik sekepek. Haa, bergerak tu lah. Rumah tak jauh-jauh, 19 kilo. Haa, nak engek 19 kilo. Nak engek kaki kita pun tak tahu. Tiba-tiba kawan kita lalu. Haa, kau belum lagi. Boleh awak pinjam 3 riyal, aku nak isi minyok lah. Allah ambil 5 riyal, ayah bayar, ayah. Kita terima kasih tau. Eh? Terima kasih tau. Kita ucap terima kasih. Kalau tak ucap terima kasih, awak kata, biarlah. Kurang ajar. Masa dah mesti masa. Haa. Tapi apa Allah hidupkan kita, pagi-pagi tak terima kasih kepada Allah. Mana mahal meriah dengan nyawa kita? Apa hari? Di situlah diri kita yang banyak kekurangan dan banyak kuat dalam ucapkan syukur kepada Allah. Apa kata kalau mati lah kita? Ada apa mati lah kita? Jadi mati banyak lah kita. Dulu nak mati banyak. Ha, 3 bulan duduk atas kita. Ha, tu kita tak niat kita nak mati kan? Nah, duduk ketika nak digerak cucu, tukar-tukar, tukar saling baju, tukar mandi ambil wuduk, tinggal tulang dan kulit. Tinggal tulang dan kulit pun tak mati. Nah, tiga kali dah kita balik ambil cuti. Orang kata langsung, langsung. Bapak rumah, bangun cengok, tengok kusti. Tutup tak boleh ke mati. Lala mati juga lah. Nah, itu mati orang dulu-dulu. Nah, jadi dalam itu pakcik bini dia kira Subuh bang. Laki kata mati dah. Baru menangis. Nah, mati dalam hidup. Nah, tiba-tiba Allah hidupkan kita semula. Dok kata alhamdulillah jadi ahliyan dan rahmat. Nah, biasa kurang ajar. Dok tahu bersyukur. Ni umat tak reti rasa. Betul tak? Orang tak kita. Allah bagi itu tak kata. Nabi ajar doa baru hijau kipah tu tau. Kita tak kata. Oh, boleh buat isyam ni. Terima kasih. Dua rasa. Nah, tapi Allah kembalikan nyawa. Itu peraturan itu. Nah, maka peraturan datang daripada Allah melalui Rasulullah SAW. Itu baru hadis ucap. Terima kasih menghidupkan kita. Nah, jadi bila ikut peraturan, barulah dapat kasih sayang Allah. Peraturan-peraturan ini tidak datang daripada Allah secara langsung kepada kita, tapi dari Rasulullah. Nampak? Nah, agama, Quran dan hadis semuanya baik iman, baik Islam, nah, datang dari Rasulullah. Jadi kita banyak ikut peraturan, iman kita naik. Banyak langgar peraturan, iman kita turun. Nah, iman tetap ada. Sekurang-kurang iman ialah iman yang sedikit. Ada juga iman banyak, iman sedikit ada. Bila dengar orang nak beri derma, nah, dia pun sambil duit-duit awal-awal. Takut tak bawa duit. Orang ni iman dia gemuk. Nah, tapi ada orang beriman yang dia ada orang berkit derma, dia wajar. Buat tengok timbang, usul timbang. Kawan tu kecil, lalu ke depan dia, lalu wajar ke depan dia. Nah, usul timbang, usul. Selamat tu ya. Tapi dia masih orang beriman, iman dia kurus. Bapa iman dia kurus, dia tak beri ringgit. Cepat nanti janji dah. Siapa nak kaya, dia demut. Siapa nak senang, banyak menderma. Siapa nak ekonomi cukup, banyak bersedekah. Ha, maka cukup keyakinan dia kurang. Nah, maka dia tengok ipas. Yang gemuk lagi iman, bila orang main kusik derma rumahnya, dia tidur. Anak dia cabut. Nah, ha, ayah tadi ada orang main kusik derma, sedekah awak masjid apa, tak tahu. Tapi ayah tidur. Dia tanya anak dia lalu ke mana, orang macam mana. Dia akan start untuk dikali lagi kali. Nak bagi juga. Orang ni paling gemuk iman. Kita ada lah kita. Ada. Masa nak buat apa? Ada. Nanti tu kita boleh tahu. Beza antara orang dengan seseorang. Nah, Allah dah beza dengan makat kita. Nah, dengan bila iman. Dia boleh start kita pergi cari balik kat mana tadi orang putih derma. Dia rasa sangat malam pada hari itu tidak bernasib baik. Tak boleh memberi sedekah. Dari bila kereta api minyak puluh kali. Dapat lupa. Tak lupa dia balik. Perah sendiri. Nah, kita dengar tak hijau lagi. Rawa di masjid firma. Tak puan hijau begitu. Iman kita. Next. Jadi gemukkanlah iman kita. Jangan nak gemuk tubuh pada makan pedang. Nah. Pergi jumpa doktor-doktor nasihat. Awak kena vitamin C, awak kena ambil polimer banyak. Kulit kalau boleh, mampu pun kulit-kulit. Vitamin B, zat C, zat C, zat maga awak kena jaga belakang. Kita pun ikut nasihat doktor. Jadi kulit, kuali ni doktor, kulit ni kita tinggi. Awak banyak makan. Benda? Sini panggil ni. Tembikai. Bayar. Doktor kata banyak makan pendidikan. Ha. Dia ni panggil cikgu MCA. Cikgu Cina dia panggil. Faham? Ha. Ada tembikai dah uji. Nah. Ha. RM3 kilo. Reci kereta. Tembikai satu biji. Ha. RM4 kilo. Cikgu Cina suci. RM3. Ha. Dia kira orang dua, dia kira nak naik harga lagi. Dia kata tembikai. Timun Cina. Jadi, awak kena makan buah ni, kena makan buah ni. Untuk kulit. Nah, ni untuk sel, ni untuk ni. Tak ada masalah. Tapi mana? Nak makan benda? Untuk licinkan iman kita. Untuk gemukkan iman. Tambah kolesterol dalam iman kita. Biar naik gemuk. Nah, tak ada apa-apa. Jadi, suruh kulit. Nah, tubuh dia gemuk, ibadat suruh kuih. 6 bulan bangun sekali, tak ada. Nah, tubuh pasal tak jenaka tidur. Tak ada kalah pusing, yang pusing tak jadi tidur, tak ada ayur kan. Nah, situ saja. Kerana firman Allah Ta'ala, dia jadu iman ma'iman. Artinya, supaya bertambah mereka itu akan iman ke iman mereka itu. Yani orang-orang yang beriman akan bertambah iman dengan melakukan akan ibadah dan taat. Yang yang menerima ia akan bertambah, menerima ia suatu akan kurang. Ada beberapa mazhab Imam Abu Hanifah, maka imam itu mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati, maka hanyalah yang dimaksud mengucapkan dengan anggota. Imam Hanafi mengatakan imam mengucap dengan lidah kalimah syahadah dan hati mentasdik membenarkan segala-galanya daripada rukun iman. Nampak? Ini Imam Abu Hanifah. Namanya macam semalam kita sebut Nu'man bin Sabit. Dia bukan saja imam dalam fiqh, dia juga imam dalam usuluddin. Nah, orang India, Pakistan, Bangladesh dari segi fiqh banyak ikut dia. Nah, pandangan-pandangan fiqh dia. Dia lahir, dia wafat pada masa dilahirkan Imam Syafi'i. Seolah-olah Allah gantikan Imam Syafi'i dengan kematian Imam Abu Hanifah. Orang cukup warak, lagi pula ahli usul Imam Hanif. Dia pernah berdebat dengan seorang tokoh ajaran sesat di Iraq ketika berumur 11 tahun. Imam Abu Hanifah umur 11 tahun berdebat dengan tokoh ajaran sesat. Pada ketika itu ulama-ulama yang dia telah kandung berlaku. Ini Pak Imam Hanafi. Ulama ada di Baghdad masa itu kandung. Nah, pasal ajaran sesat mari ajak berdebat. Di mana ada orang ngajar, ustaz-ustaz dia ajak lawan itu. Soalannya macam-macam. Di antara mana Tuhan? Di mana Tuhan? Sekarang Tuhan di mana? Sekarang Tuhan buat apa? Mendengar ulama nak jawab. Lala sekali jumpa dengan Abu Hanifah, Imam Hanafi, 11 tahun. Dia kata, mu budak sikit nak lawan aku, ulama kalau. Dia tak kabur. Orang tak kabur, kejar. Imam pun kira. Jadi Imam Abu Hanifah kata sini, mu tak usah cakap banyak. Mu soal tadi. Mu soal tadi. Aku jawab. Dia pun soal di mana Tuhan. Tuhan di mana? Rada di situ PIC. Nampak Tuhan di mana? Imam Abu Hanifah tanya. Bodoh. Tapi kita tambah. Dia duduk atas mimbar. Jadi bila Imam Abu Hanifah kata mu tinggi, mu nak tanya aku budak-budak, mu turun. Biar aku tanya ni sekali. Mu nak tanya tentang khalif yang akal tidak sempat dan tidak ada kekuasaan untuk memikirkan. Aku nak tanya mu tentang makhluk. Di mana roh kamu? Dia tanya roh. Diminta kepada Encik Zainuddin bin Yahya datang ke bilik imam di belakang secara biasa ada kecemasan. Zainuddin bin Yahya. Di mana roh? Nyawa rukaan. Nama diri tanya. Ne? Penuh dah. Ne? Pokok ada orang susah. Ne? Mula tanya Tuhan di mana? Aku tanya Tuhan Khali pencipta. Aku tanya makhluk. Mu ada nyawa dah? Ada? Dia jawab. Dan nyawa mu duduk kat mana? Kat hidup? Kat keti? Tiap? Kat lutut? Aku jawab. Nampak? Ha. Ne? Dan dia nak jawab. Dah nak kata tu kat hidup. Dah kan nak kata tu kat dada. Nah. Ne? Tengok budak ni nak jawab dah. Makhluk. Aku tanya makhluk budak mesti nak jawab dah. Nah. Ne? Soalan kedua. Aku tanya mu balik. Yang mu bijak kan? Nah. Ha. Sebelum daripada ibu jadi yang dia jadi ni. Haa, dia tanya. Dari sebelum jari telunjuk, ibu jari. Dari sebelum ibu jari. Pasal, kau jahat, dia kata Tuhan tak ada. Sebenarnya. Ha. Kalau ada, mesti ada Tuhan. Sebab macam buruk. Nah. Lala bila kau kata gini, ada aku tekan, aku tekan. Hanya aku duduk bawah. Mu tekan jalan, mu duduk bawah. Aku naik atas tau. Ha. Ha. Jadi dia tak betul. Dia kata, mu cakap banyak budak. Haa, mu naik minyak budak-budak. Gini lah, pasal cakap banyak mu budak cek tu guru mu kalah aku. Cara Tuhan tengah buat benda. Kalau kau boleh jawab, aku ikut mu. Kalau mu tak boleh jawab, balik lah. Abang ni kau kata, tak apa, aku jawab. Tapi mu suruh dulu, aku naik atas. Dan mu nak tanya, aku bawa aku duduk atas. Dia pun turun, abang ni kau naik atas, abang ni kau iman nak dijawab. Tuhan harus saja menurunkan yang batin ke bawah dan lihat ke atas. Faham tak? Ne? Lalu orang pun lorok kata kalau dan akhirnya dihukum pancuk kepala dengan pedang. Nampak? Ha. Tak main budak-budak. Sangat main dalam bahagian agama. 70 tahun dah pandai baca Quran, duduk belakang jadi makmum. 7 tahun duduk depan. Laki tekok dalam paket yoyo. Ha. Tapi dia pandai baca Quran jadi imam. Betul tak? Kerana apa? Kerana dia budak tak? Kerana ada ilmu di dalam tubuh dia. Akiflu bin ilmi syaikhul. Kanak-kanak dengan ilmu adalah orang tua. Nampak? Bila kanak-kanak ada ilmu jadi orang tua, duduk depan. Tokimu duduk belakang. Ha. Batu mulialah kita dengan permata-permata agama. Sama ada dengan takwanya, dengan permata ilmunya, dengan permata imannya, rebutlah. Itulah pangkat yang tidak akan terlucu bila kita dimasukkan dalam riangan. Pangkat lain terlucu lagi. Nah, saja. Oh, saja lama. Tiga ni, sini. Bukan sedih, tubuh naik balik. Tiga pangkat. Nah, atas paling baru. Oh, gaji RM2,000. Nampak? Bukan calon-calon orang. Pakar saja. RM2,000 gaji. Mampu memiliki proton wajah. Ha. Tapi jangan lupa ada lagi orang lebih tinggi pangkat daripada mu. Saja, meja. Betul tak? Mu saja. Orang lain saja meja. Mu saja je. Pakar meja. Akar-akar-akar. Eh? Itu pangkat ni. Saja meja. Oh, hebat saja meja. Nah, oh, jangan awak tak kenal kan? Baru saja meja. Orang lain, inspektor. Ataupun lieutenant muda. Ha? Lieutenant muda dari cakap banyak, dua butir. Lieutenant puncak ayam. Mari tiga, tapi tuan. Captain. Captain puncak ayam. Ada seorang lagi hitam. Ujung duduk. Meja. Tuan. Major tu, oh, mana betul lagi? Brigadier General. Bunga padi. Ni. Ha, bunga padi. Siapa? Brigadier General tu kecil lagi, ada orang besar daripada dia. Siapa? No, General. Bukan padi. Gandung, sawi, kakung. Ada orang tu. Ada tinggi lagi. Pilih masa dia panggil. Tapi firma tu tercabut masa mati. Nah, bila mayat tu tengah, agak sikap orang cabut. Orang nak kata buat turun sakit. Orang kata buat turun jina. Orang nak kata buat turun inspektor, buat turun jina. Bila dia tengah mati. Faham? Nah, kalau menteri mati, orang nak kata buat turun menteri, buat turun jina. Tengoklah. Tapi kalau pangkat tak keluar, tidak tercabut. Pangkat ilmu, bila mati, bersama dengan mayat. Walaupun di tanah, bersama dengan ilmu. Tapi pangkat ini, orang dah anak. Nah, jadi kita rebutlah pangkat yang ada di sisi Allah yang tidak akan dapat dicabut bila kita mati sekali itu. Dan yang lebih mulia, setiap mereka yang beriman itu, ia yang lebih menjauhkan kelarangan dan yang lebih banyak mengerjakan taat. Orang yang paling mulia ialah bersandarkan kepada setakat mana meninggalkan larangan Allah. Kita lain daripada Nabi dan Rasul adalah orang yang banyak dosa. Nabi dan Rasul dia maksud man utima minal ismi, orang yang dijaga oleh Allah, langsung direct daripada Allah tanpa mengerjakan dosa. Lain daripada Nabi, lain daripada Rasul, banyak dosa. Sahabat hanya Nabi. Sahabat berjasa. Sahabat Nabi ni manusia terbaik. Faham tak? Ya? Manusia terbaik. Dalam Quran kata, khairu ummati ukhrijatinna. Sahabat banyak dosa. Nah, tapi kita ni hormat pada sahabat. Ulama-ulama hormat pada sahabat. Ulama hanya buat biodata, sebut jarak kisah para sahabat, tak sebut dosa sahabat. Kerana kita beradab dengan sahabat. Tak ada orang ulama dibuat kitab himpunan dosa-dosa Abu Hurairah. Oh, dah buat itu. Kitab ada menyatakan himpunan dosa-dosa Ibnu Mas'ud. Oh, dah buat itu. Kerana hormat. Mana tahu sahabat melakukan dosa selain para rasul dan para nabi bertemu. Sahabat bertemu dengan Allah, minta, nampak. Dan cara bertaubat, cara beristighfar, Nabi ajar gini, gini, gini. Jadi kita bukan maknanya lebih kita dengan dosa kita, tetapi lebih kita dengan meninggalkan dosa. Orang yang mengerjakan dosa banyak, dia bertaubat kepada Allah. Dia pangkat tinggi daripada orang yang banyak pahala, tetapi dia tak rasa itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah. Maksud orang fasik masuk surga, ahli ibadah masuk neraka. Nah, dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut tentang bahayanya ahli ibadah. Bila kita buat baik, buat maaf, kita berasa hebat, molek kita. Nah, kita berasa orang lain tak molek, tak pakai rawat. Nah, tengok cek-cek keluar carit, dah orang cetong ni, cek lari neraka ni. Aku selama ada janggup kau. Maka piyok, kena kisah. Dia lupa pertolongan daripada Allah. Dia lupa bahawa sahabat-sahabat itu adalah saya seagama dengan dia. Maka Allah tidak beri pertolongan kepada ahli ibadah seperti ini. Maka dia kesorangan di hari kiamat. Akhirnya diheret ke dalam neraka na'udzubillah. Jangan kita berasa baik. Di mana ni berapa ribu ada orang, 6,000 orang. Jangan berasa kita baik. Faham tak? Berasalah kita jahat dengan Allah. Berasalah kita bersalah dengan Allah. Jangan lebur-leburkan orang, kawan-kawan kita. Tak? Cik Nogok, Cik Bocor. Tengok soalan ni. Tahu tak? Tahu yang tanya. Jangan lebur-lebur orang itu. Pasal kita ni semua dengan gerak-geri yang Allah berikan. Wallahu khalaqukum wa ma ta'malun. Nah, Allah boleh buat hari ini kita duduk ngajuni kuliah-kuliah agama, duduk ikut ustaz-ustaz. Akhirnya dia duduk jaga panggung wayang. Tapi orang yang haji mabuk, haji zina dan sebagainya, akhirnya dia dapat menjadi Habibullah. Ketika akhir Allah. Jadi, mari kuliah. Buat amal ibadah. Tapi ingat, ibadah dan baik kita sama macam nanti kalau kita berok air kecing yang kita cing, kita tidak akan kenang lagi air kecing kita. Tak ada orang bila dia cing, air kecing dia masuk dalam masuk jambak, dia pun ambil gambar. Nampak kenangan kecing kita cengpang sama maluri. Bapak pun ambil gambar. Kadang-kadang aku tak kenang-kenang air kecing aku ada gambar. Ada tak orang nak kenang air kecing? Tak payah kenang. Lupakan. Maka jadikanlah ibadah kita macam nanti dalam air kecing kita. Nah, tetapi dosa dan salah kita, jahat kita, sentiasa di depan mata. Nah, orang dulu dia tulis dosa dia di rumah. Ni di video, ni gobok, ni dinding rumah, ni tulis dengan kapur. Dosa dia semua hidup dia benda dia kena buat. Curi ayam. Tak dia tulis. Mengumpat. Banyak itu. Dia nak tidur, dia pun tengok banyaknya dosa aku. Maka datang satu ini bertaubat. Dia pun beristighfar kepada Allah. Nah, satu kelebihan orang dulu ni. Orang dulu-dulu kagak tak. Dia dah tulis fikir. Dia tulis Al-Fakir Ilallah. Orang yang sangat miskin. Berhajat pada pertolongan Allah. Kita tulis. Kalau buat buku, kita cek dulu. Oh, habis kat tulis ni. Mana. Kita dah nak mati ni buku batuk buang. Nah, kerana kita ada perasaan rendah ni. Kalau tidak akal. Nah, jadi ambil lah. Hak orang ambil adik kita. Hak lebih biar orang lain. Tapi dia usaha kita lebih. Asal nama kita komang tak tu. Jangan cari nama, nampak dan jangan cari glamour. Tidak akan pas ke mana-mana. Allah dah ikhtiar. Allah ikhtiar kita dengan Allah. Antara kita dengan dia. Depan ni yang marah-marah baik. Kata tau. Buh piyah pun lagu akan jungayu. Ha, tu kata. Muka pun depan sekali. Tu dia. Tengok dalam Facebook. Tengok orang. Tukar orang ramah. Dalam belakang dia. Belum tentu. Faham? Ha. Dan yang lebih mulia sekalian mereka yang beriman, ia yang lebih menjauhkan larangan dan yang lebih banyak mengerjakan taat. Allah jadikan kita ini, iaitu dah dua perkara kita boleh pilih. Yang pertama buat baik, yang kedua buat jahat. Maka pilihlah. Tak ada persyaratan apa-apa, hanya ada peraturan dan amaran-amaran. Hadis-hadis menyatakan amaran. Mung kalau buat gini, ha, jadi gini ke gini. Itu ugutan-ugutan. Bagi agama, tengah pada agama adalah amaran dan ugutan. Siapa yang minum arah akan dia seksa sini-sini. Ini adalah amaran dan ugutan daripada agama. Faham? Ha. Jiwa kita Tuhan buat suka kepada benda roh haram. Dan suka kepada dunia. Itu kita. Nah, maka Allah turunkan Nabi dan kitab supaya bimbing kita. Nah. Macam kata orang puan. Orang lelaki suka tak orang puan? Nah. Orang lelaki suka tak orang puan? Memang suka. Kalau dia lelaki tak suka puan, fitrah dia rosak. Faham? Gitu juga. Kita tak suka buat ibadat. Bangun salat subuh malam ke semua. Nafsu tak suka. Nafsu suka pada main galak, hiburan dan sebagainya. Nak? Ha. Waktu turun peraturan. Allah nak uji kita. Innamluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak? Buat main perintah lah rakyat. Lepas tu lah orang nak buat mana-mana. Nak buat jahat boleh, nak buat baik pun boleh. Nak? Eh? Ada mereka main kapok pada mana-mana. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha. Mu tak diam. Mu bawa awet lah. Bawa pokok. Main-main lah. Kapok pergi tu. Ya. Nak buat terasa-terasa. Makan tetap kenyang. Tubuh tetap sehat. Nah, tapi ni nak luwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak uji kamu. Nah. Berzina tapi tidak haram. Gani. Ba. Dengar tak? Dengar tadi. Nah. Kadang-kadang ada berzina itu tidak haram. Tapi dalam hati berzina tidak haram. Tapi tidak berapa awal. Oh, eh, no. Tu imam kan dia dua orang. Dosa. Tu solat subuh kan tidak wajib. Kita mana ah? Dak anu melainkan kekasih Allah. Dia. Nah, nah, ya kita bangun waktu tu. Pasal aku kreatif. Nampak? Ha tu terbang juga buat. Puasa Ramadan kami tak haji, kita puasa. Dah. Nafsu itu, itu kiasan nafsu. Dia ada puasa, dia ada raya. Puasa dengan raya, hak mana kita, nafsu suka? Dia jawab. Raya lah. Nah, sebab tu Nabi kata, bila datang di Syawal, maka satu golongan daripada umatku menangis. Kerana mereka adalah pencinta ibadat. Nampak? Menangis, subik air mata, rambu-rambu. Nah, keluar dalam TV, sekarang diumumkan oleh Wakil Majlis Raja-Raja Melayu bahawasanya esok adalah hari raya. Kau tengok. Nangis dia. Pasal apa? Kalau esok raya bermakna dia tak dapat berpuasa sehari lagi di siang hari esok. Kalau lusa raya dia tak puasa, maka sehari rugi bagi dia, dia pun menangis. Ni pencinta ibadat. Adakah dia tu kita? Dah. Nangis lah kita kalau sebut raya. Kan dia telah pergi Ramadan. Ramadan telah belum tentu hidup. Maka dia pun menangis bersedih, berduka cita. Lebih pada orang yang mati awet. Lebih pada orang yang hilang bini. Menangis-nangis. Nah, kerana cok sudah tidak ada Ramadan. Sedih ini. Nah, kita sedih yang nangis. Mau nangis. Nangis. Esok adalah hari raya. Yeay. Lali ku member. Raya mau, raya mau, raya mau. Haa, tu pencinta raya lah, tu nafsu. Haa, tu level-level kita ke tak orang macam ni. Cak ayam ke, cak kambing, dia tahu lagi. Nah, Allahu Rabbi. Nah, kita lah dah. Puasa dah macam mana orang tu, tak dalam Quran, dah tak dalam Quran. Puasa tu jangan tengok benda haram, dia tengok benda haram. Nah, mana puasa tak sasar mana, oh dia 3% ke nilai puasa ni. Oh, tapi raya tengok lah. Spek hitam, oh raya. Beli spek hitam raya. Nah, tu lah. Orang yang berpuasa sungguh, biasa dia raya. Dia beli baju bayi pula, keluar pula. Beli tokok sewa raya. Tapi hebat puasa ni. Kau puasa cahaya, hebat masa raya. Oh, baju Melayu petok ni. Ketuk-ketuk hutang ni. Macam beriak. Habis-habis ada rata-rata-rata pula. Nah. Tokok tinggi. Adalah bunga api datang. Itu dia raja. Bersungguh je. Tapi tengok ibadahnya. Itulah kita sebenarnya. Nah. Dalam bak nafsu kita. Steady makni malam. Tapi dalam bak ibadah. Dah rock ketong. Rakyat ni balik. Nah, Allah kita. Siapa baca 6-3 juzuk semalam Quran? Ada tak? Ada. Nah, ada. 3 muka? Ya. Nah. 2 muka ada jarak-jarak. Cukup dengan tu. Surat Allah Al-Aziz. Maka oleh kerana Allah beri nafsu ada di dalam diri kita, kita lawan juga, dapat juga kita tunaikan ketaatan kepada Allah. Balasannya juga. Nampak? Tidak saja. Allah balas dengan syurga. Kerana firman ini, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya bahawa yang lebih mulia kamu di Allah Ta'ala yang ditakut kamu akan Allah. Orang yang paling mulia, yang paling takut. Adakah kita takut kepada Allah? Tidak takut. Kalau tidak takut, tidak mulia. Kita mulia di sisi manusia. Manusia ni dalam cari kemuliaan dengan dunia. Orang yang banyak dunia, maka dia mulia. Dan dia dah percaya, sungguh lah. Kau baru balik ngaji pondok Aceh. 18 tahun duduk di pondok. Dengan jubahnya, dengan sebarnya. Kata kitab Nihar, kata Al-Qiyah di Jumadi, kata Ulumlah, buah kitab Fekor, Tafsir, Haji dan sebagainya. Nah, tapi pakai anda kat urut. Mari kita merisik anak dari orang. Faham? Eh? Ha, mak ni tanya lagi, kita mana lah? Tak kita ni makcik, baru habis ngaji pondok. Oh, ngaji pondok. Gitu lah. Ha. Boleh baca kata, kita apa? Kita apa? Kita jawi, tak haji. Boleh baca kata, pasir, 10, 18 tahun, 20 si, pesantren. Ha, adik, bersorak. Saya nak buat nanti. Mari ni orang nak kat dulu. Dan balik nak balik tu start, cabut esok. Tiku tu orang balik esok. Lepas tu mari pula dua lagi, BMW 7 Series. Nampak? Rasa-rasa dia nak wikir mata siapa? Anak dara. Oh tadi main stop factor esok cabut, orang nak kat dulu. Tapi adik, baru hari ni di pondok, warah. Kalau ni biasa je, pakai baju meja jahil dan tahu benda. Tapi 7 siri, gaji 5,000. Faham? Ha. Orang nak wikir satu kan? Beri orang 7 siri. Oh. Nampak? Nah? Dato' 7 siri. 100 siri. Kancing. Orang berita. Faham? Ni dunia. Nah, bila-bila pangkat tinggi, orang ni mulia dia. Bukan orang kata yang mulia, yang takwa. Pakat paling tinggi, raja. Raja paling hebat, Firaun. Di mana sekarang Firaun? Nampak? Dibakar pagi dan petang di dalam api alam barzah. Pagi bakar, petang bakar. Nah, mana soalnya dengan jaga? Soalnya. Firaun paling tinggi pakat dengan sekali. Firaun. Ha? Fir'aun kita nak ajung dengan pengarah jabat. Kau pengarah jabatan 7,000 yang gaji. Kau jual lagi bandil dia 10. Ha. Raja yang boleh hebat Fir'aun. Seluruh orang mereka atau bunga emas ke dia. Hari benda dia. Jayang pagi petang. Tuhan keluar dalam. Nah, ha, jadi kemuliaan kena takwa. Ha. Takwa mana? Nabi kata at-taqwa ha-puna. Di dalam hati. Bukan dengan perkataan. Perkataan hanya lapar. Dia naik atas mimbar, dia pecah-pecah. Pecah, dia lapar. Ayuh anak, itakwa. Takut kamu kepada Allah. Dia belum tentu takut kepada Allah. Faham? Dan waktu dia kata itakwa Allah, pasal rukum bersebah di mana? Tak dia tinggal. Nah, memang dia tak aku berlokek lekat di mozek. Balik-balik bayar maaf ni. Tok Lillah dah pun tak boleh. Huang hari dia kata, Islamullah, benar. Faham, benar takat apa-apa. Belum tentu dia takut pada Allah. Betul tak? Ni balik dia, balik di rumah. Gini dia bini. Kenapa? Dia juga orang takut pada Allah. Dia takut pada bini. Betul tak? Ha, tapi bukan masjid Malaysia tu. Di Amerika Selatan. Apa tu? Nabi pun berkata, takwa kahuna. Takwa bukan mulut, takwa dalam hati. Macam saya mengaji orang lain, kita hatakwa. Belum tentu saya takwa. Kita-kita tentang faat, belum tentu kita faat. Tak? Kita-kita tentang buat tinggal melihara. Belum tentu aku tinggal melihara. Cakap juga. Nah, waktu Nabi kata at-taqwa hauna. Wa asharu sabri. Nabi menunjukkan kepada dada. Makna takwa adalah dalam. Nah, luaran manusia tengok. Waktu manusia tengok. Jadi tengok tu guru silap. Oh, waktu tu guru silap kat masa kita jalan lek, balik-balik-balik gitu. Tu guru silap jalan kerak. Nah, tu tu guru silap. Kalau jadi kita kopi, dia tak minta. Saya kasi. Itu kata guru silap. Itu tu guru gubahan bunga. Itu guru silap kalau minta. Kopi lah, kata. Itu tu guru silap. Faham? Dia mesti ada misal macam nak tunjukkan kepada anak murid dia. Ni, misal dia ni dituruh pada rumah dia angkat. Dia naik coket ni. Orang tanya, komak-komak kayu. Komak, kenapa komak? Nah, budak-budak tengah isyakkan, tengok komak, utokkan. Aku kok marah dia? Pasal tak hormat dia, tu kumpul kaya. Tu naik mah tak kena dekat. Aku baru hebat. Tapi belum tentu dia takut kepada Allah. Ha, itu hanyalah zahir yang manusia tengok rasa hebat. Nah, dia hanya luar pakai. Dia balik rumah, bini dia hebat pada dia. Dia dapat rumah, mesti ada kata dua turun bawah pun. Dia masuk ke rumah, bini dia. Balik lewat ke rumah. Itu bermak kayu. Itu lambut jadi gitu. Kita takut kepada Allah, tak takut kepada makhluk. Bukan tak takut makhluk hidup dengan jalan. Langgar lelaki kan. Tak takut pada makhluk. Janganlah maknanya. Takut kita kepada makhluk, mengatasi takut kepada Allah. Nampak? Maka benda apa yang kita nak takut? Yang disuruh takut. Benda apa kita nak takut? Yang pertama takut nak tinggal yang wajib. Yang kedua takut nak buat yang haram. Dia ada takut. Dan kalau terbuat, bila terbuat, dia datang rasa takut. Itu orang yang beriman. Dia takut nak buat yang haram seperti berzina atau minum arak. Dia pun dok minum arak, dok judi, dok zina. Tiba-tiba terbabak nanah, terbuat juga. Nah, maka jangan hidangkan iman. Walaupun mu telah meminum arak, mu terlalah iman juga judi, dia datang pulak lepas pada buat dosa, perasaan takut kepada Allah. Maka mengundang pulak makan taubat namanya. Ini orang yang maha iman. Maha iman bukan kerana dia buat dosa, kerana dia telah buat dosa lalu rasa takut kepada Allah. Orang yang tak ada iman, bila dia buat dosa, tidak rasa takut lepas daripada buat dosa. Kita saja dah buat dosa. Benda tu kita lalak. Bila kita buat, mariak nyesal. Mariak takut. Itu iman nama. Nah, walaupun orang yang melakukan dosa, iman dia masih ada. Tanda ada iman, dia rasa takut lepas berbuat. Nyesal aku bodoh. Lagi kalau aku tak buat, tak apa. Nah, iman buat kita pula. Ni orang beriman. Masa apa? Lepas buat, mari rasa takut. Jangan jadi ketika ni kedua. Lepas buat dosa, relax. Tak rasa takut. Nampak? Maka takwa ni dah. Yang lebih dua. Diuraikan oleh ulama-ulama. Jadi kita mari malam ni ke masjid. Taman Maduri ni. Bukan kerana nak suka tengok orang ramai. Yang pertama, mencari keredaan Allah. Yang kedua, keluar daripada gelap kejahilan. Kepada terang yang cikmu. Yang ketiga, janji-janji dalam hadis, iaitu dah dapat istighfar, fadilah-fadilah daripada makhluk-makhluk lain. Memohon ampun kepada orang yang adil dalam kuliah-kuliah ini. Yang biar kerana Allah, bukan kerana saya dan sebagainya. Kalau begitu, kita maintain akan hati semua setiap kuliah di masa akan datang. Ada orang misalnya kawan dia ajak, mari ya sekali. Jadi boring hidup acut sangat, mari sekali. Hidup kerana Allah. Hidup kerana takut, akan gelap kejahilan dia berkekalan. Masih tak ada dua kuliah, dia pun dah hari dah. Pada tengok kali bising pula. Antara maghrib, sampai ke waktu itu. Dan bahawa kalian yang beriman itu kekasih bagi Allah Ta'ala. Seperti Allah Ta'ala itu kekasih bagi mereka itu. Kerana firman Allah Ta'ala ada inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya jaga-jaga. Bahawa sekalian kekasih Allah itu tiada ketakutan bagi mereka itu. Dan tiada duka cita mereka itu pada hari kiamat. Bermula mereka itu sekalian yang beriman dan adalah mereka itu takut akan Allah Ta'ala. Dan kerana firman-Nya, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Artinya bermula Allah Ta'ala kekasih bagi sekalian yang beriman, mengeluarkan dia akan mereka itu daripada gelap kufur kepada cahaya iman, yang menjadikan Allah akan mereka itu akan beriman. Dari pada ayat ini berkatalah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, semua orang beriman adalah wali Allah walau kana fasiqa, sekalipun dia fasik. Nampak? Tapi wali asfar bukan wali asfar, wali besar. Imam Nawawi kata semua orang beriman adalah wali. Wali ni maknanya kekasih Allah. Ayat ni, nampak ayat ni dalil. Walaupun ada nama ekor dalam macam, tapi dia orang beriman, dia wali. Wali kecil kan, bukan wali hebat. Wali yang tak rasa Allah kasih pada orang beriman, yang tubuhnya berlama dengan dosa, tapi ada secebi iman di dalam hati. Hak ni benar. Nah, kita tengok siang budak-budak ni masuk Kristian, masuk agama lain, murtad dan sebagainya. Nah, takat lara boleh akhirnya dijual dulu imam maksudnya. Dahkan janji syurga ni imam maksudnya. Nampak? Pahamad ni tak ada. Orang kafir dah masuk syurga. Tak salah nyanyi ya. Tak salah buat gambar syurga. Tak salah mengajar lah. Dah masuk syurga. Innal ladzina kafaru min ahli kitab. Orang kafir Yahudi Nasara. Wal musyrikin. Atau yang semua berhala. Hina rijahan nama khalidina fiha. Mereka ini masuk neraka dan tidak dapat keluar lagi daripada neraka. Wa'ali kafir ini apa? Ha. Jadi kita ni jahat lagi mana jangan jual iman. Lara-lara kita jangan dapat iman tak ada. Nah, ne? Malam itu budak sihir. Kampang. Dia ada buat hit. Jumpa minta, eh, start. Waalaikum. Sihir, beri salam. Bakal lagi ustaz pistol, dua nenek, ada rata, tak cukup diri. Nak? Dia kata, ustaz boleh tanya? Boleh. Saya pakai baju gini, hukum je. Dia tak apa pakai gini. Awak semayang? Semayang. Saya tak minum arah. Dah tu, benda tu juga sihir. Sekejap saya dengar lagu dia, masuk pada dulu lagu dia. Macam mana nak cengkeh dia, lebih tiga lalu, tiga belah orang. Bergambar dengan kita, sihir. Sihir ni maknanya pada dia, tak ada rambut, tinggal skin. Mana skin ni kulit kan? Pala kulit, cek pala kulit. Saya pun tak tahu, saya sihir ke orang lain. Jadi jaga solat, jangan minum arak, jangan berdiri. Takat muzik, jangan perhatikan lirik-lirik lagu. Takkan orang tengok minyak muzik, jika tanggung dah tengok lagu-lagu. Meter dan sebagainya, kisah tu tukar suruh dengar marhaban. Ayo. Pak tu akan datang kan, terselihkan suruh semayang tu. Kerana semayang modal utama. Jangan sampai terkadar iman. Dah bukan kita nak makan pia, dia nak masuk surga. Hak rambut mohon nak masuk surga tak? Tak. Hak rambut mohon nak masuk surga tak? Hak stres meter, underground meter tu nak surga tak? Nah, kerana surga Allah ini begitu luas, begitu besar, bukan macam stadium Syahadah. Apa? Hanya muat 80 ribu orang. Syurga Allah, marilah berbilion-bilion mana pun ada hak untuk masuk. Dan luar lega. Nah, sehingga seorang ahli syurga saja, dia punya tanah tak habis mata memandang. Naik tempat tinggi, nak tengok ujung mata, tak nampak. Jauhnya tanah dia. Bayanglah luar ni syurga. Nah, jadi kita buat kepada mampu benda-benda yang baik yang menambahkan keimanan kita. Dan kita yakin bila kita buat benda baik, Allah tidak akan sia-siakan. Nah, kerana Allah dia tidak janji palsu. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Allah Ta'ala sekali-kali tidak menyalahi janji. Nah, patut silang agama yang cukup mudah. Pakai dengri je, seluar jin. Nak, ne? Pakai baju t-shirt je. Nak, gambar korok depan. Duduk atas musuh sikap. Belakang sikit pop. Ha? Tapi subhanallah, Allah bayar dah dia. Bayar lah. Allah bayar kepada dia pahala sepenuh-penuh. Nampak? Ne? Ha? Ha, tu kan tidak syarat. Nak tahu kan? Wah, tak syarat duduk kat Mekah. Tak syarat naik Islam Mekah. Tak syarat di Mekah. Ada orang yang terpedaya kan nak tahu kan di Mekah. Eh? Aku tahu ni boleh pergi ke Mekah. Aku nak tahu kan di Mekah. Oh, tak kamu nak tahu kan Mekah. Nah, orang suka langat kata, oh, aku sampai Mekah, aku ingat lah aku nak tahu kan di Mekah. Dekat Kaabah. Nah, dia pun hari nak pergi Mekah, naik kereta nak pergi airport. Dan orang yang hitam di airport, mak lepik anggur. Masih situ je. Dia dalam taubat. Di airport pun dia dalam taubat. Nah, jangan kita tangguh taubat. Di mana-mana saja. Kalau ajaran sikir, kena masuk dalam gereja. Kena jumpa dengan pak, dengan padri. Nah, dia tolong ampunkan. Islam bukan itu. Direct dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Aku tak boleh isyakkan dah. Aku tak boleh bahan dah pergi kuda. Aku tak boleh minyak heroin dah. Tak boleh isyak dah ganja. Aku tak boleh minyak arak dah. Aku tak boleh bina dah. Nah, anytime. Dalam pakai baju rok, Tuhan ampunkan. Serta-merta on the spot. Mudah. Kalau ada terima kata, awak nak taubat, kena melalui saya. Tidak tu anda terima. Tumbuh muka terima. Nampak? Nampak? Itu mengaruk dah. Islam cukup mudah. Nah, tengok di depan bola, go keeper tu, dia boleh taubat. Ha. Orang pendang dari jauh, dia pun lompat. Bila dia lompat, dia tinggal malam. Dia pegang banyak anak dara. Dia pun bertaubat. Ya, masih terbang tu. Mak pegang bola. Allah terima juga. Tengah merayang tahan ni, dia boleh bertaubat. Contoh, orang nak berwak gitu. Faham? Ha, sekarang dia terbang cek. Kali tiga pun tu. Ha. Jadi walaupun orang buat ekor dalam kocek, tapi dia beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah. Dia wali Allah. Maknanya Allah kasih juga kepada dia. Tapi jangan kita bangga pula. Oh, aku wali Allah. Oh, mana buat ekor tu? Bukan mana gitu. Maknanya bukan mana buat ekor tu. Yang mana keimananmu kepada Allah. Nampak? Nah, waktu kita tengok sekarang, di barat, kecenderungan manusia kafir, convert masuk Islam. Nah, yang pelik-pelik ni yang masuk Islam ni orang-orang yang jenis. Orang yang hebat, yang ada nama, yang bijak-bijak. Tapi yang Islam jadi murtad, hak wajar-wajar. Hak tak sedih, hak tak ada pelajaran. Hak tak ada hidup. Nah, hari ni nampak kebenaran Islam. Jadi kita biarlah. Jangan kita jual kali-kali iman kita. Nah, jaga oleh-oleh modal yang nombor paling nombor satu, paling top. Kali bayar kita landau angu boleh tahan. Rasa kita angu boleh tahan. Zakat kita jengkrek boleh tahan. Tapi iman kita ada. Bila iman ada, bagai syarat masuk syurga ialah iman. Syarat masuk syurga tanpa masuk neraka ialah iman dan amal soleh. Amal soleh tanpa iman sama macam pelita-pelita. Nah, yang berpuasa duduk dalam kuih, berpuasa 40 hari dan makan tak minum. Kuatnya amal, iman tak ada dalam neraka selama-lamanya. Padri tak pada kahwin, sister tak pada kahwin. Padahal gori-gori ketik-ketik nak nikah. Lama tengok orang puas, ketik-ketik kena nak nikah. Tapi dah ada orang yang tak nikah, tak puas ni beramal. Tak kahwin apa? Nek langgar fitrah manusia, kekal di dalam api neraka. Orang Yahudi dia jumpa orang Nasara duduk dengan dia bak surga. Yahudi kata, orang Nasara nak masuk surga lah. Yahudi masuk surga. Nasara jawab cek. Bila orang Yahudi duduk mengajuk, cek-cek Nasara pula panggil. Orang Yahudi dah masuk surga bawa. Nasara masuk. Nah, Nabi Nadu. Nabi kata, Yahudi Nasara mengaku belaka. Balik utuh dua orang. Faham? Nah, yang masuk surga, innal ladina amanu wa amilus solihah lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Beriman dan beramal soleh. Nampak? Dapat surga. Yang bahagiannya air dari bawah. Syarat pertama iman. Imam ni tak akan kekal dalam neraka. Syarat kedua, amal soleh supaya tidak terus masuk neraka, bahkan selit kita ke dalam surga. Kemudian kata penyayang darul iman itu anak, wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Sebelum kita tengok soalan yang telah diajukan, kita akan lancarkan kutipan derma Nabi Bilal untuk kegunaan-kegunaan masjid Taman Maluli ini. Jadi petugas akan mengutip kutipan derma. Jadi petugas kita tengok ni, pakai baju hijau, ambil dia, kalau dia tu sini, kat sini beg, bigu pula beg dia, baju hijau beg bigu, dia akan putih. Apakah beri derma? Mana-mana tahu duit kita digunakan untuk masjid, itulah panggil amalan yang berpanjangan. Kita masih dah pun amalan kita berlari terus. Tadi kita jalan kat jalan tak, ada dua orang perempuan dia tanya kita, ustaz nak tanya satu soalan. Dia katakan bila kita mati terputus amalan anak Adam. Jadi saya ni nak wasiat sebagai masjid juga, sebagai harta saya. Dah kali saya mati dah boleh pahala tau. Kau kurang lagi. Dia kata boleh. Dan dia kata, dia kata kalau kita mati putus amalan. Putus amalan. Kalau kita tidak berwasiat, tak buat apa-apa mati wadah itu, tak ada benda yang boleh tolong kita. Tapi masih hidup kita buat tak? Di antaranya kita wasiat untuk kalau kebajikan, maka dapat pada kita. Dalam hari sebut terang, kalau dapat jariyatin, sedekah jariyat. Next. InsyaAllah, lepas ni kita ada masa sejam lagi, boleh? Jadi buat ni Selangor pun ramah, buat ni wilayah pun ramah juga. Bagus orang belah-belah ni. Alhamdulillah. Di Terengganu tak boleh. Masjid besar tapi orang dengan orang kuliah menteri. Itu yang kita sedih. Jadi tahniah kepada Perak, Jawi dan Jais. Nampak? Ya? Yang hidup masjid ni. Nampak? Ya? Hidup masjid. Boleh jalan melawat di Terengganu. Kita boleh tunjuk masjid dekat rumah kita. Siang ni kecil masjid ni. Siang dia 18 macam. Besar pada siang ni. Orang yang dengar kuliah maghrib, 12 orang. Banyak siap pada orang. Tak ada. Ini kita balik ke kampung sikit, tengok kampung kita sendiri. Mari tepat orang, seronok tengok. Seronok tengok tadi lah, orang penuh dalam masjid. Nah, itu suka macam-macam pattern. Mak roh ada, mak nature ada, mak flu ada, berapa lah. Mari masjid. Nah. Ya, dia ada tulis tengah-tengah, tak ada orang, dua je. Tiga orang dengar kuliah, ustaz mari daripada Kemamang, ada kerajaan. Tiga orang, empat orang dengar kuliah. Ada satu masjid tu lebih kurang 10 orang, 50 orang. Tapi lain, masih oleh dia. Nampak? Tapi orang tu tua, dah buat cekal. Kolongku minayak, terhebat sekarang ini kehadiran. Nah, jadi kita usahakan tahniah. Syukur tengok. Ya? Syukur tengok. Faham pun sekarang ini mendadak. Jadi satu fenomena. 3 hari lepas, belah-belah ribu orang memenuhi masjid Cenderawasih. 3 kali bayang jap, tak habis lagi. Nampak? Mak motor, mari macam kita ingat ke? Semua baju hitam. Faham? Dengan topik tutup muka, dengan guruh, dengan keduk darat, baju motor kan? Oh, dalam ada pakai gas tu. Jalan itu. Satu dua hari pulak. Dah, dah bagi dengar kuliah. Dah main orang nakak ke 20 cici. Pak kecil sekali 1,100. Nampak? Ni hendak, kau tu hendak. Ha ni bagus. Orang-orang muda. Nah. Ne? Hoki apa-apa tu. Mari dengar kuliah. Nampak? Ada seorang tu. Grup rugby. Dia pakai baju, dia orang rugby. Kalau dia pakai baju casual pun, baju rugby. Ya? Tidak akan baju orang hitam. Macam dia geng rugby. Betul tak? Orang set kat hitam, tidak pakai baju warna. Baju orang hitam. Jadi dia hadiah kita bola rugby. Bola rugby. Dan kita tak main rugby, tengah badan main rumah. Dia lepas tak kasi gitu. Baju all black. All black mana geng rugby tu. Nak rugby. Body besar lah dengan body tubuh. Kalau pakai baju rugby saya gitu. Gerik macam nyakit gigi. Dia tak main rugby. Oh, tu baju apa dia? Jadi dia main rugby ni dia pakai baju besar. Dan body dia masa. Macam baju saya. Masa. Nampak? Ha, jadi macam-macam jenis hobi. Tapi matlamat dia sama. Nak belajar agama supaya tahu kuatkan. Maka elok perjalanannya menuju akhirat. Itu saja. Nah? Baik. Sambil-sambil itu kita jawab soalan. Yang kalau ada persoalan yang diharapkan saya. Saya pakai jururawat lelaki. Macam mana saya nak khidmat? Anaknya pesakit saya wanita. Kalau saya nak lahirkan anak, kena rawat juga. Kalau tak buat, nanti kena marah. Ini masalah satu juga benda yang menjadi dilema. Jururawat perempuan, rawat lelaki. Jururawat lelaki, rawat perempuan. Kaedah mudah sekarang yang kita selalu tahu, ia itulah ad-darurah tu tubihul mahzurah. Kalau benda itu maknanya tiada pilihan, maka hukumnya harus. Nampak? Tetapi jika ada pilihan, hendaklah mematuhi peraturan yang ada. Perempuan-perempuan, laki-laki, laki-laki. Nah, jadi tanpa maksud kerja, kita sendirilah yang tafsirkan keadaan dan situasi. Nak jawab atas ketah dengan mikrofon, cukup mudah. Nah, tapi bagi orang yang melaksanakan tugas, dia menghadapi kepayahan. Jadi tanpa maksud, kita sendirilah tafsir. Nampak? Adakah pada masa sekarang aku maknanya berhak untuk ganti perempuan, merawat perempuan ataupun masih ada juga rawat perempuan? Kalau ada, kita ada juga nak jawab perempuan, maka kita langgar peraturan. Soalan seterusnya. Hari itu Ustaz Kabar tunang mesti tarak dengan persetujuan dua belah pihak. Dah berani kalau saya jadi kahwin dengan lebih dari seorang wanita. Saya kena kahwin ramai ke Ustaz? Dia ni dengar kita mengajar. Kalau kita ajak perempuan itu kahwin, men kita kahwin, jom nikah. Nah, atau saya nak awak jadi isteri saya. Saya nak ambil awak jadi pasangan hidup saya. Itu orang panggil meminang nama. Bila perempuan saya tuju, sah menjadi tunang. Kemudian persoalan dia, dah kali dia ajak dua orang perempuan berkahwin. Kalau dia ajak dua orang perempuan berkahwin, bermakna dia meminang dua orang perempuan sekali itu. Pinang dengan kahwin mana dia? Si jawab. Kahwin. Kahwin boleh kahwin tak? Pak sekali itu. Boleh tak? Dah kali orang berat boleh, bertunang lebih lagi boleh. Min babil awla. Pak. Jadi boleh bertunang dengan empat orang sekali itu. Nampak? Nek? Haa. Soalan seterusnya. Anda tak kaji pemandu teksi yang ni penumpang wanita tak tutup aurat yang keterlaluan sangat dan dia tu pergi kelab malam. Dia ni bawa teksi. Ya. Berapa teksi? Jadi orang puan penumpang tak tutup aurat dan pergi kelab malam. Ada dua situ. Yang pertama tak tutup aurat. Yang kedua pergi kelab malam. Kita ambil yang pertama dulu tak tutup aurat. Berdosa tak dia pakai si penumpang tak tutup aurat. Eh? Jawabnya ya, berdosa. Kalau perempuan tu bini dia. Faham ya? Pasal tu bini dia tak tutup aurat. Tapi kalau bukan manak bini dia, berdosa tak dia pakai si? Tidak berdosa. Faham? Orang yang menyedarkan aurat itu dia orang Islam. Dia orang Islam wajib belajar apa yang halal, apa yang haram. Bukan orang lain yang wajib kena jaga dia. Dan orang lain hanya perlu peringatkan dia sahaja. Yang haramnya, berapa teki yang pilih kok tak tutup aurat. Untuk jadi penumpang, tanya dia nak tengok. Kalau tahan depan masih dua. Pegang kek plastik je. Makcik dua dah. Baru balik daripada Times Square. beli roller skate. Belakang pada makcik dua ni awet muda, belok lapar kat peha. Nah, tumit tinggi 9 inci. Nah, baju tali aduh nampak siok, tapi di belakang, dia pergi berhenti yang belakang dulu. Jadi kalau naik makcik tua, dah buat cedak, tengok kot jemi. Naik yang muda, bawa. Nah, jadi boleh cedak kot jemi tu. Nah, ni baru haram. Nah, kalau semasa-masa dia nak tutup aurat, boleh jadi penumpang kita. Tak ada masalah. Orang nak tutup aurat, mari rumah kita, kita tidak berdosa. Faham? Next, tidak berdosa. Dia tak tutup aurat, dia mahu kita tidak berdosa. Dan kalau tidak, nyanyi, bawa bahan stres. Bahan stres 48 orang. 10 orang tak patah tutup. Jeng, dia berat. Nampak? Berhenti di semelur, tak suruh makan. Dia pada masa tu kata, berani tak suruh makan. Tak ada selera. Apa? Dosa yang lebih banyak lah ni. Apa? 10 orang pun. Pakai kek. Nampak. Jadi dia hebat. Tidak tanggung. Nek? Dah tadi wajah suwi. Dorang bukera. Tidak menanggung lah wajirah. Akan dosa seseorang wajirah tak. Oleh dosa seorang yang lain juga. Nek? Tak ada kena-kena. Kemudian pula pergi ke lah mana? Puan nak pergi hotel. Perempuan nak pergi disco. Nah, baik. Nak pergi kelab malam. Kelab ni maknanya kelab tu hanya disco pada waktu malam. Biasanya orang buat maksiat tak dalam tu kelab malam. Buat maksiat lah. Tapi bukan satu-satu. So, mesti buat maksiat. Ada orang yang pergi kelab malam kerana dia nak panggil tawak tu. Kenapa? Ha? Dia tanya-tanya-tanya. Dia kawan mu ada di kelab malam. Kelab malam di sini. Mungkin cara gitu lah. Dia mustahak. Maka dia ambil cekci pergi kelab malam. Haram lah. Tak haram. Tak? Jadi tak boleh kita nak kata orang yang pergi kelab malam tu, dia telah melakukan maksiat. Batu ulama kata, haram dan berdosa besar, kita tengok perempuan turun tangga hotel, kita kata perempuan jahat. Tak boleh. Dan kalau kita tak tengok, dia buat jahat. Nampak? Lain ni tengok dah. Nah, ni hanya turun ke hotel kena molek, dia mari hitung kita. Tukar masuk minyak. Betul lah. Banyak kemungkinan. Naik tengok dah lain. Oh, berapa jahat ni. Dia memang ayah-ayah. Ketaki praktikal. Jadi, dah dia rasa gitu. Mulut tengok lagi. Aku tahu lah. Dah dia rasa dia turun tangga pun. Dia rasa dia ayah-ayah. Aku tahu lah. Saya wujud je. Masih baru tahan. Tak nak kata orang mana dia tak makan. Macam mana seorang isteri dia menentuk cerah bila ditinggalkan suami tanpa kongkong berita? Semalam seorang nak tanya di apa benda ni? LAE semalam tepat. Jadi orang puan kena ingat cerai hanya ada pada lelaki. Nampak? Suami tak boleh ada cerai. Perempuan tak boleh cerai. Sebab apa perempuan tak boleh cerai? Kerana perempuan tidak sabar. Orang laki-laki kuat sabar. Ha. 5 tahun rumah tangga, boleh tak kita kata 5 kali berbalok? Boleh? Tak sabar? Lebih. Ada orang yang 3 hari sekali balok. Betul tak? Ada orang sekali, tahi 3 kali. Ha, apa? Berbalok. Tetapi cerah lah. Ya. 8 tahun dah balok. Kata balok asyak lah. Bawa bini saya senyap. 3 hari baik tu kira spesial. Tak ada 3 hari. 2 hari memang isteri pasal. Rupanya lumrah. Kenapa? Eh? Maka suami cerah lah. Jauh. Itu kesabaran, kesabaran orang laki-laki. Nah, kuat sabar. Kalau orang puan lah boleh cerah tengok. Sari 3 kali ni. Kita lambat orang beli nasi cerah. Aku cerah. Lambat ni. Mitok piti lambat beri aku cerah. Nah, aku orang puan ni tak ada sabar. Nah, lepas mayan isteri tu imam tegur terbilang. Warna terbilang nampak cik. Bah pun lagu dulu. Tanya. Allah tak ada arah lah tu imam ni. Kena juga pula lagi. Imam balik-balik berapa kali dah. Niat kami tu silatuh. Ada orang puan dia tak ada apa. Jadi Allah tak beri pada orang puan, dia beri pada orang lelaki. Nampak? Menaikkan dalam kitab-kitab Allah, tolak itu diberi oleh suami kepada perempuan baru dia ada. Suami dia kata, aku beri kepadamu izin mentolak aku. Ha, maka kalau dia kata begitu, isteri pun jawab, aku tolak kamu, maka jatuh satu talak. Ha, lain macam tu tak boleh. Maka bagi masalah perempuan nak kira suami, boleh. Tetapi, mesti daripada lelaki. Mana? Yang pertama, suami dia sendiri. Abang cerai kandang saya. Saya tak suka dah abang. Abang semayang dah, minum arak, berjudi. Nak, saya nak kahwin orang lain pula. Saya tak suka. Maka kalau suami dia cerai, ya. Suami tak mau cerai, dia boleh jadi minta cerai. Juga daripada lelaki. Mana? Qadi. Betul tak? Report pada qadi. Qadi akan siasat. Wahdi. Qadi akan jatuhkan. Tanda dengan cara pasok nikah. Ha. Ha. Jadi jangan susah hati. Perempuan-perempuan yang ditinggalkan oleh suami tanpa khabar berita, dia dolimi oleh suami, tak beri nafkah, pergi pejabat qadi. Tak bimbang. Nampak? Bimbang bukan seekor. Jangan bimbang kalau aku cerai lelaki aku, kalau aku pasok, mungkin tak ada seorang anak aku. Jangan main buah. Nah, tiap-tiap yang jatuh, mesti ada orang bunuh. Kita tua dah berapa orang? 48 dah. 48 dah tua. Kalau getah kau okay, ngecik lagi susu. Faham tak? Itu 48 dah. Kalau kita 60 tu kaki jahat, 65 je dah orang nak. Kita kan kecengah tak ada orang nak tau. Kita 65 dah. 65 tak kata mak betik tak bodoh. Tapi tengok esok beda dia kamu. Faham tak? Ayah tak patut bitik dulu. Ha. Ha. Jangan bimbang. Yakin dengan Allah. Nah, buat sesuatu, yakin dengan Allah. Suami jahat, lapor ke jabat khabi. Jabat khabi siasat, puas hati. Dia tanya balik, kami puas hati. Dah buat ni, nak batal ni kau? Nah, maka dipasokkan di mahkamah syariah. Faham? Ha. Masih ada wudu. Merosok. Batal tak wudu? Tak ada ni. Payuh ni awak. Dia ada wudu. Patut dia isap rokok. Batal tak wudu? Dengar mana? Merosok. Dia tengok dia ada wudu. Dia isap rokok. Batal wudu. Kalau dia kata. Jadi faham. Tak nak suruh faham. Sebab tu ulama ibu dalam kitab, mana-mana kitab jawi Arab sama yang membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i, empat perkara. Pertama, keluar sesuatu dari kemaluan depan, kemaluan belakang. Merokok ada di situ? Tak ada. Yang kedua, pegang kemaluan. Kemaluan sendiri ke, kemaluan orang lain ke, kemaluan sendiri ke mandari tu. Batal satu wudu. Yang ketiga, hilang akal sebab hidup atau pitang atau pengsan. Yang keempat, pegang perempuan dalam mazhab Syafi'i. Dah ada dah kisah apa? Ya. Tak ada. Ha? Tak ada. Saya semayang asar dengan Zuhur. Lepas waktu asar baru saya sedar. Kiblat saya sadar. Nak buat apa ni? Boleh juga dia tanya. Hari itu kita semayang subuh. Tak ada kiblat. Di mana? Di Ampak. Kapur banyak lalat. Jadi kita tolak pagi pukul 3 pagi. Pukul 2.30 pagi tolak dia ni. Dah tak ada orang. Tembuh 300 sampai sini. Pukul 5.30 pun dah. Faham tak? Yeah. Jadi tak apa. Satu hari nak jadi cerita. Masuk ke Ampang Point juga. Terus jalan ni. Ada taxi light. Lepas tu masuk ada masjid dalam. Masjid ni lagi Masjid Hidayah. Masjid Hidayah. Ha? Jadi kita sapa dalam 6.30. Orang sudah tutup pintu dan kunci. Jemaah sudah balik. Tapi masih gelap lagi lah. Gelap lagi. Tak lapuk lagi. Jadi kita letih naik kereta. Wuduk ada. Naik. Oh, nampak tu. Faham tu? Siap lirik ni. Sudah mayang. Alamak, alamak, alamak. Mari pula orang lain nak mayang dalam 6.30 gitu. Dia pun mayang. Kita mayang gini kan? Dia semayang sikit. Tak kena. Kata dua ni. Oh, aku tak kena. Aku tak kena. Kita buat ni, dia buat ni dulu. Jadi, air dulu. Aku tak tahu ke dia sana. Saya pun hitam, itu tanggir dia tengok jadah ibu dia ke tu. Kita pun tak ada apa-apa, mayat ibu dia pula. Muncul masa kita semayat, tak ada orang mari. Hijab memang dia kata kita ayam ping. Jadi jawabnya kena semayang semula lah. Kalau salah tu salah banyak. Maknanya ni kiblat, kita salah pagi ni. Atau gitu. Tapi kalau ni kiblat, lari sikit. Di maaf pada cara. Jangan lari banyak, dah maaf pada cara. Baik. Soalan keteguh. Dalam pasar-pasar, ada gerai yang ada jual sayur. Islam dari amal lain ada gerai jual pinggir. Buang kertas kena darah pinggir sampai ke peniaga atau pengenai Islam. Apa hukum? Jika sahih, darah tu darah pinggir, kena di tangan kita, wajib basuh tujuh kali. Tapi kalau sekadar lalu ke penjual pinggir, lalu ke pinggir pula ada darah, belum tentu darah pinggir. Dia kena pasti. Pekong ni pasti. Masa dalam bab pasti ni, hanya dalam bab tauhid saja tidak boleh ragu. Mesti yakin dia tu patut. Rekoh tak ada masalah. Masa kita semayang maghrib tau. Lepas semayang maghrib, makan nasi. Lepas makan nasi, orang bangsa. Kita pun semayang isa dulu kan. Bila nak takde, ada sedap nasi wudu. Kenapa? Mari ragu lah. Maka hukumnya menang ada. Walaupun boleh jadi kita ketuk tau. Nah, sebab asal kita semayang maghrib ada wudu. Ada tak? Kita yakin dia betul. Sekarang sudah tidak yakin. Tapi mana bukti kita betul? Tak ada. Maka faliyab ni. Hendaklah kamu duduk. Alamak saifonah. Apa yang telah diyakini. Tak ada. Sebab kita yakin telah ada duduk. Tak ada masalah. Dalam bab ni. Next. Yang dalam bab tauhid. Tak boleh ragu. Dalam bab fekoh. Tak tahu. Ada betul. Ada betul. Ada betul. Ada lagi ya. Boleh. Tak ada masalah. Next. Pasal tak ada bukti. Lain kita ketuk dah. Berok tu. Nak tarik air. Lepas tu ragu. Ketuk pun dia. Tu dah enak orang mana. Apa cari teguh keluar. Cara seorang hamba Allah mesti jumpa Nabi. Tapi Nabi kenalkan diri dalam bahasa Melayu. Dan pesan sesuatu kepadanya. Adakah mimpi itu benar? Bahawa harum masih dapat dicium setelah terjaga. Dan adakah benar? Ustaz mimpi hamba Allah yang beruntung ini. Dia jumpa mimpi Rasulullah. Tapi Nabi cakap naik. Nabi kata jaga solat. Umpamanya. Nah, solat itu Arab. Jaga-jaga itu bangsa. Bahasa Melayu. Arab tak ada jaga. Yang ni panggil jaga. Jaga. Jaga lain. Jaga mana? Bersiap. Bersiap sebab. Jaga. Aku nak lalu ni. Jaga. Itu lain. Tergantung. Jaga. Oh, hidup. Jaga tu. Jaga lain. Jaga. Sepi. Mana? Sepi. Kan kena langgar. Jaga. Jadi Nabi kata, jaga sana. Ataupun jangan tinggal solat. Tidak mustahil mimpi itu benar. Kerana tidak ada spek-spek tertentu. Inilah mimpi Allah atau tidak. Cuma Nabi beri pesanan, syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Maka kita tengok dalam rupa tu sama dah dengan dalam kitab-kitab hadis memperikan sifat Rasulullah. Rasulullah ni orang sedang, tak tinggi, tak rendah. Tapi dalam mimpi tu pendek. Bukan Rasulullah. Rasulullah ni tidak gemuk. Dalam tu gemuk itu. Bukan Rasulullah. Rasulullah ni kulit putih kemerahan. Dalam mimpi tu hitam betul. Bukan Rasulullah. Kita tengok kitab-kitab sirah. Kitab hadis tentang sifat Rasulullah. Mak ayah saya terlibat dengan ajaran sesat yang dipatuakan oleh Jahil sebagai sesat. Saya nasihat mak ayah saya, tapi mereka kecil hati. Jadi, apakah yang mampu saya buat sekarang? mendapatkan hidayah untuk mereka. Dengar molek, masalah kecil hati ni belum tentu orang yang lain bersalah. Adik-adik kita kecilkan hati orang, kita berdosa. Nah, contoh kita hina dia, kecil hati dia, dia pun menangis, berdosa kita. Tapi kalau kita nasihat dia, dia kecil hati, dia menangis. Salah orang kita? Tak salah. Mak ayah tak semayang. Nah, dia kata semayang lama, mak tua dah, kalau mati tak sah, tak, kita tak tahu dah. Mak pun sedih, kita duduk kata kita tak semayang, menangis. Anak neraka lah, ta'ala, isu lah macam-macam. Maka anak tidak bersalah. Eh? Kerana kita melaksanakan perintah syarak, iaitu wazab syif fa'inna zikra tanpa al-mu'min. Agama suruh nasihat, termasuk mak ayah kita. Sebenarnya para nabi dan nasihat suami, anak, isteri dan anak dari bapa masing-masing. Eh? Ha, jadi jangan bila kita marah, kita tegur mak ayah kita, dia marah ke kita salah. Secara kita tegur benda yang betul. Mak kita suka mengumpat, suka duk aikan hirang-hirang. Ada tak nyakit kita tau? Kita tegur tak baik kata gitu mak. Nah, dosa lagi tanggung dosa dia pula. Susah kita di akhirat. Mak kita gerang. Dia nak marah kita, dia kata kita anak neraka. Dosa lah kita. Jaga baik. Jangan bila ambil akan teket orang tua, sentiasa benar. Tak. Ada kala anak benar, ada kala ayah dan ibu benar. Nah, jadi macam mana kalau kata berhati hati nangis-nangis? Jawabnya, teruskan hati kita kata. Dan bila dia menangis sekali pun, biar lebih kita sayang mak ayah kita. Maka ada orang susah dengan main. Sampai jatuh empat orang susah, dia sendiri hak merosokkan hati dia. Nah, jadi janganlah kita berhenti dakwah, teruskan tegur mak ayah kita. Nangis-menangislah, jadi mungkin air mata dia itu akan jadi kering dan akan jadi baik dengan sebab kita menting istiqamah atas menegur. Soalan seterusnya. Saya lalu kereta masih masuk huni atau yang campur dalam pakaian bernaji dan tidak lagi ada ustaz kata semua pakaian akan jadi naji. Kadang air mutlak tidak mengalir. Namun dalam fatwa kebangsaan dalam website ada kata basuhan yang campur dari antara pakaian tersebut tidak menyebabkan naji. Tolong jelaskan saya yang pening ini. Dia buat gambar dia pening. Baik. Ini satu pakaian. Senai pakaian. Kena air cing. Keluar kena air cing. Doktor nak buka seluar itu terkecing. Haa tak. Habis berjeluk. Kita ambil alur air cing masuk dalam mesin basuh. Dalam mesin basuh ada air. Maka bila air cing ni masuk dalam mesin basuh, air dalam mesin basuh jadi mutan. Mutan najis. Nampak? Kemudian air yang sudah tercengen najis, kita masuk pakai yang lain. Pakai air juga sudah tercengen najis. Inilah pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i. Jadi bila kita roh di pusing, pagi pakaian yang lain juga terkena nanti. Jawab dia senang sahaja. Nah, yang pertama kaedah jangan pakai yang bernaji campur dengan yang kena nanti. Tak boleh juga, nak campur boleh. Tetapi apabila sudah kita basuh, hendaklah kita masukkan air di atas dan keluar di bawah. Dia panggil bilasan. Kalau tak boleh bilas, buat keluarlah. Buat lalu ke bawah air yang boleh. Nampak? Itu caranya. Tetapi kalau sedikit air kecil yang kena pada baju, yang kena pada pakaian, bukan batok, sedikit saja. Macam ujung itu kena di seluar. Faham tak? Kena sedikit. Lepas tu terendam, lepas tu basuh tak banyak. Maka kau orang yang kata jimaat pada nama. Ha, ni takut kok kepatuan kemasaan. Next. Soalan pada seterusnya. Kita ada masa 28 minit lagi. Apa pun apa sah untuk di depan dalam majlis ilmu. Ada orang kata dok beradab. Apa ada adab dalam majlis ilmu? Baik. Dalam majlis ilmu sama dengan majlis-majlis yang lain. Mesyuarat dan sebagainya majlis. Salawat majlis. Tarekat, zikir dan seumpamanya sama. Iaitu kalau ada kekosongan, kita boleh pergi kepada kekosongan tersebut. Dengan cara, kiah dengan hak Nabi kata, jangan lakuh atas pada orang. Lakuh pada dalam hati ini bukan lakuh kuat atas pada. Nah, jangan orang lakuh kuat atas pada orang. Nah, mereka orang mesti. Orang mesti lakuh kuat atas pada. Pada dulu. Nah, lagi dia, akhlak lembut lah tu. Mana lakuh kuat atas pada. Kita tak ada. Ni baru orang, ni baru orang pula. Janganlah kau kaki, kau atas baru. Tetapi berilah selok itu. Allah tanya, setuh baru dia, minta lalu. Dia pun bagi lalu. Ha, tu dah tu. Ni orang tak ajak nak lari ni baru. Dia dah langkah gitu. Inilah maksud Nabi langkah kepala. Nampak? Ha, jadi, ada kosong depan, tak ada masalah. Nek, ha, sedangkan dalam semayang lagi kita boleh pergi lagi. Nah, sah semayang kita boleh belum. Contohnya, kita duduk pada sah yang pertama. Semayang ada sah, dua sah. Bila kita batal, rakaat pertama, kita nak keluar di depan, tak ada, dah duduk depan orang semayang. Kita nak keluar ke belakang, ada sah. Cara mana nak keluar? Nak lalu lintas orang semayang. Eh? Ah, belum macam mana pergi gitu. Kita patah, kita paling belakang, ada orang semayang lah. Kita buat tangan ni. Ingat bila kita tengah semayang, orang buat tangan itu isyarat dia nak lalu. Maka sunat kita buka. Ini panggil tangan wanu alal jirni wa taqwa. Dia nak pergi ambil wuduk, kita tolong buka. Betul tak? Dapat pada eh? Ha, ingat eh? Tengok mayat, bila orang buka, kita orang nak lalu, kita buka. Pasal dia Allah tangan. Jangan kita tengok mayat, dia Allah tangan, kita pun Allah. Jangan kita pun masuk oleh dia. Sebab pasti yang baiknya. Kalau dia ni beradab. Haa. Ya, salahnya. Orang tuli macam Fatihah kuat diri. Sebab dia tuli. Hampir-hampir pekak. Boleh tak? Boleh. Kalau dia tuli, dia macam kuat diri. Tapi jangan kuat sangat. Sampai mengajarkan tu imam. Nah, ha, dah kamu tuli, macam sekolah kali muda tuli dengar tak? Tak tuli dengar. Ha, macam sekolah tu sudah. Jangan lawan penyakit tuli. Nek, kerana mengganggu untuk imam. Nek, bila jadi kuat pada imam, kadang-kadang orang ingat imam. Nampak? Waktu kita makmur, kalau boleh jangan kuat. Nak berbahaya. Nak-nak untuk imam tengah sujud, dia baru mari. Orang tengah sujud, dia baru mari. Satu takbir seluruh. Nah, ni tak Allah. Orang ingat imam, orang apa? Allah. Jadi, ganggu lalu lintas. Nek. Hmm. Mana kena mata dua semayang ni. Kenapa tidak dibenarkan solat sunat? Lepas asar dan subuh ada hikmah. Banyak sangat hikmah yang disebutkan oleh ulama. Hikmah yang paling betul, Allah saja lebih mengetahui. Di antaranya satu, iaitu Allah nak kita rehat. Lepas semayang subuh dan lepas semayang asar. Lepas semayang subuh, supaya kita bersiap-siap untuk mencari rezeki. Lepas semayang asar, supaya kita rehat daripada pulang mencari rezeki. Maka, tak payah semayang rehatlah. Agama ni bukan nak suruh memberatkan kita. Itu satu hikmah disebut. Dan satu sebut lagi hikmah yang lain pada kami yang lain. Jika kita tinggal satu rakaat, mana hari raya sama imam? Adakah kita perlu ganti satu rakaat macam biasa? Macam mana dengan takbir sama itu? Tujuh kali takbir juga. Ha, dengar boleh. Dia mari lewat. Pasal masa tadi faham sama dia duduk kipas hati raya. Jadi dia nak kipas hati dulu pada semayang. Ingat, kalau semayang raya, perempuan pun pergi. Jangan tak pergi. Hebat ni semayang raya, perempuan haid Nabi suruh pergi. Dato' kata roh suci, perempuan haid suruh pergi. Cuma tak masuk dalam masjid. Apa tujuan pergi? Mendapat sama rahmat dan keberkatan solat hari raya. Nampak? Jadi dia pergi terima rakaat kedua. Dia rakaat pertama. Allahu Akbar terima apa? Rakaat kedua. Bila terima salam, dia ganti satu rakaat. Nampak? Dia ganti satu rakaat. Baik. Dia tadi takbir berapa rakaat? Patutnya rakaat pertama takbir tujuh. Tetapi yang dikali dia masuk terimam rakaat rakaat kedua, dia takbir lima. Betul tak? Jadi patut tujuh, jadi lima. Bila imam salam, dia bangun. Bila dia bangun, dia takbir tujuh atau lima. Hmm? Jawabnya, dia sekarang rakaat ke berapa? Dua. Okey, rakaat kedua takbir berapa? Lima sahaja. Nampak? Nek? Ha. Itulah cara dia. Ada orang dicampur bahan 12 tu. Tu iman. Bukan sini lah. Bukan sekarang tu. Ha. Nek? Patut kan sama tujuh. Dia tak ingat. Terus bismillah. Jadi ada hitam tujuh. Dia bawa tujuh tu rekan asli. Campur rekan 25, 12 tu. Yesu. Ha, 12. Penuh tiup. Ha, ini juga beda. Pada apa? Bila orang bagi mengajar, imam keluar. Mesti bila? Dia makan roti canggah. Jika dia kera tu. Nah, aku pandai tu. Jadi keluar. Ini banyak pelaki. Nah, apa guru pelawat, apa ustaz nak mengajar? Seiman, haa. Betul main. Nah, betul main apa boleh? Jadi keluar makan, sedar luar. Nah, tengok dekat hari itu, masuk mula. Akhirnya hukum tak tahu. Faham? Tak kira, mau imam, mau apa pun kena belajar. Benda yang pun tak tahu. Faham? Adakah hukum seorang wanita muda berurut dengan tukar urut lelaki? Dan sudah berumur. Itu juga kan, seorang laki-laki urut, tukar urut. Dengan tukar urut wanita tua. Dengan tujuan perubatan. Orang puan muda anak dara ngurut dengan orang lelaki tua. Tukar urut lelaki 50. Anak dara 15. Budik tau. Tengok bab mandi mayat. Mandi mayat ni pegang tak mayat? Pegang mayat tak? Maka tukang mandi mayat lelaki mandikan mayat lelaki. Tukang mandi perempuan mandikan mayat perempuan. Tak boleh lain jantina melainkan mahram. Nampak? Neh? Jadi kalau tukang urut lelaki walaupun tua sekalipun umur 60 tapi kat depan dia urut di jamah tu anak dara ada mari kan? Ada nak tanya umur 60? Tak ada seorang 60? Tak kira 60 pun orang puan depan. Sebab tu tak boleh. Tetap tak boleh. Orang lelaki tua, ayah nak hijau sekarang pun muda puan. Nak? Umur berapa ayah haji? 59. Mari dua ni lagi. Mari ke hitam. Ambil. Sebab. Nak puan banyak. Punggung ayah haji. Boleh tak? Tak boleh. Dah kata darurat. Darurat benda bukan kurus. Tetapi membetulkan kerosakan. Mana? Kaki patok. Nak? Boleh langgur. Awek kena langgur. Melambung. Motosikal takut atas wayar api. Patok pun suruh awek. Keluar tulang. Kita nak cari untuk mudik puan tak kenal. Yang kenal lelaki saja. Nah, dalam keadaan darah keluar itu cepat-cepat kita buat dikat lelaki. Situ tidak haram. Faham? Kerana masa itu telah tengok kepik itu takkan kita nak mencari. Nah, macam dia tu muda masuk tapi lelaki. Orang pun lelaki nak puan. Allah, kawan ni tengah tepik-tepik tulang ni. Tu darurat. Faham? Famaniya turrah. Allah kata. Siapa yang masuk dalam destinasi. Satu tempat, satu kawasan. Yang tepik. Tidak ada pilihan. Pada Isma'alai. Ujung ayat. Dia ada dosa. Nah. Tapi urut dia, urut lengah. Tak boleh. Urut lengah bukan darurat. Darurat ni accident, patah peha, dah risiko, tu baru darurat. Nah, ni nyuruhnya di masak, di hotel, 5 bintang. Nah, tapi boleh ke ayah ni? Boleh, darurat. Dah apa patah peha? Tak lengah sendi. Tak ngamuk lengah sendi dari orang puan urut. Nah, tak boleh, tetap tak boleh. Apa hukum penjaga mandikan mandikan harga barang? Mandi mana pula? Mainkan harga barang? Tak mandikan. Tak okey je. Saya seorang juru kamera perkahwinan. Apakah hukum saya ambil gambar pengantin dalam keadaan berposing dan tak tutup aurat dengan sempurna? Dekat saya juga berdosa. Mengenai hukum pendapatan yang saya terima. Janggut ustaz pakai sempur apa? Baik. Pengantin laki bini dah kahwin, posting nak ambil gambar buat kenangan, tidak haram. Baik. Pastu tak tutup aurat. Kita nak dia ambil gambar. Kita ni bukan ayah perempuan, kalau kita ayah dia boleh kita tukar ambil gambar. Sebab tukar ambil gambar mesti nak tengok. Betul tak? Jadi bila tengok tu haram. Nah. Nah, jadi kalau bukan mahram yang pengantin dah tutup aurat, boleh juga orang laki-laki lain ambil gambar. Dengan syarat dia pejam mata. Sebab haram bukan kamera, haram bukan memori card, haram bukan dengan sebab net, haram dengan sebab aurat ada di depan kamu melihat. Jadi fotografer mari daripada pintu bilik, pejam mata tak boleh. Tak ada. Duduk-duduk kan, anak-anak. Ketak. Tak kata. Nampak tak? Tak nampak. Lepas tu bila tu, memerlukan ambil-ambil tengok tak? Dah ambil balik, masuk dalam PC tapi tak tengok. Haa tak? Tak perlu gitu lah. Tak apa. Ada tak berlaku gitu? Tak ada. Kena tengok dulu, nanti buka arah. Masih tengok tu dosa. Dosa besar ke dosa cek? Dosa cek situ. Kemudian kita pasif pula aurat-aurat ini untuk orang lain pula. Di situlah sebabkan kita punya pendapatan tidak berkah. Jadi kalau kita fotografer, tak perlu berhenti kita bawa lori. Teruskan jadi fotografer. Tapi semuanya Islami. Ha. Nak ambil gambar dengan saya, pakai tudung lah. Nanti pakai tudung. Sekurang-kurangnya kita boleh buat kerja agama. Tolak! Dan kita tidak akan rasa kalau kita suruh pengasing pakai tutup. Pengasing kata, ambulah pakai tutup, aku ambil ambul orang lain. Adakah tidak akan lapor? Tidak. Tak pernah keluar dalam mana-mana suat kapal. Seorang dengan gambar ditemui mayatnya kebuluran kerana mula mengambil gambar pengasing pakai tutup. Ha, ada? Ada. Tetap makan nasi juga. Ha, ada. Contoh bimbang. Wa maya taqillah ya ja'allahu makhraja. Siapa yang tak ambil gambar pengantin itu dah dedah aurat dan ditakut pada Allah, ya ja'allahu makhraja. Allah akan beri dia peluang yang lain, yang lebih hebat. Wa yazuq haythu min la yastati. Allah beri dia rezeki yang dia tak sangka. Lah, banyak pada dulu masa ambil pengantin keken soyok. Kemudian bagi pihak pengantin itu sendiri, ingatlah kita sepanjang masa dia Islami. Galak-galaklah, seronok-seronok, tapi Islami itu dia ada. Jangan pasal nak jadi raja sahaja, tak apa buka kepala, buka sudung, buka tekok. Nah, akan kita balik menuju Allah. Kita nak balik jumpa kawan-kawan. Nah, Allah jadi hakim jadi. Nah, jadi buat. Kita nak kawan, dia ada Islami. Nah, dia gitu. Bukan Islam dia halang. Tak pernah kahwin. Tak kahwin lah. Tak pernah makan lawa. Tak boleh. Eh? Tapi dia Islami. Fotografer Islami. Pengantin pun Islami. Jadi contoh bagi adik-adik kita orang lain. Next. Soalan seterusnya. Kita ada masa 14 minit lagi. Adakah wajib angkat tangan ketika takbir tu ihram? Tidak wajib, sunat. Allahu akbar, tangan ni sunat saja. Yang wajib mulut tu Allahu akbar. Posisi tangan ketika solat dekat di parang dada atau pusat dan dada, dia boleh belaka. Boleh belaka bawah pada pusat macam mazhab Hanafi, atas pada pusat macam mazhab Syafi'i dan atas dada macam mazhab Hambali. Faham tak? Eh? Bawah tu tak ada. Bawah tu tak ada. Segar yang ribet. Tu tak ada tu. Nak beri salam masa saya akhir. Yang soleh itu ke salam dulu? Ha, tengok boleh. Banyak kasihan. Yang antara yang terbaik. Mandang berpang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang terbaik. Eh? Ha. Masih ramai yang tak tahu tentang rukun kauli. Mohon pencerahan. Kauli macam kita kabur tadi lah. Mesti bersebut. Allahu Akbar. Jangan gerok mulut saja tidak sah. Ada orang buat 20. Tak sah. Itu bukan kauli. Nampak? Itu gerok bibir. Hanya untuk orang bisu saja. Nah, ha, kena bunyi. Saya kawan dengan seorang laki-laki 6 tahun dah. Dulu saya selalu pegang tangan. Sekarang saya tak pegang dah. Saya telah melakukan salat taubat. Tapi hati selalu resah dan takut. Apakah taubat saya belum diterima lagi? Dia ni orang puan. Nah, dia tanya malam ni. Muslimat tanya. Dia dulu pernah berkawan dengan laki-laki 6 tahun. Nah, berkapalah. Dan dia pegang tangan. Pegang tangan ni biasanya orang berjalan lah. Tak, pegang-pegang tangan mandi-mandi. Nah, pegang tangan berjalan, pegang tangan tanda sayang. Nah, lelaki dia biar ini cek ni tu lah. Nah, kalau dia kasih, dia nak pegang. Dia tak boleh nak buat jauh-jauh gitu. Tapi menyakit orang lagi. Dia kata ke awet dia, ingat tu. Malam ni pukul 10 air tu dia ambil you. Nah, okey, ingat sayang dia. Kalau puan tanya pula sayang sungguh, sayang lah. Kalau lagi puan pula tanya, kalau sayang sungguh mana buktinya? Buktinya malam ni air pegang tangan you. Ramai apa ni bodoh. Dia kena buah ni. Dia lewat boyfriend dia pegang tangan dia sungguh. Macam nak tutup tahi. Dah bukan bukti sayang dia pegang tangan. Kalau bukti sayang pegang tangan, nak, sedar gambung lah. Nak, dah mana pegang tangan? Oh, bukti sayang. Oh, boyfriend saya sayang lagi pada awak. Apa? Oh, dia pegang kaki tu. Kenapa? Jangan main pegang-pegang gitu. Kalau sayang sungguh, jika bawa gemuk dia atau beritahu, beritahu kepada ayah awak, saya nak jumpa ayah awak, saya nak pindah awak. Itu orang sayang tu. Jadi nak kenal perempuan, nak cinta, tak ada masalah. Masa laki-laki, memang dia ini dia akan cari perempuan. Tidak cari lalu minyak, dia cari perempuan. Mana? Masa dia lelaki, perempuan itu juga. Tapan hak umur, dia cari laki-laki ke, dia cari apa benda ni, besi buruk. Nah, cari laki-laki lah. Nah, jadi dia jelas. Saya nak kahwin dengan awak. Lepas mana nak tunang? Kamu kemah awak, saya nak lari masuk. Itu cara dia. Itu gentleman. Pegang-pegang tangan tak boleh. Padahal pegang tangan pun tak masuk neraka. Tapi ada yang pegang tangan, dia akan jaki pula jadi sedar. Dia pegang tangan lupa, kan buat macam pegang meja. Lain, dia geruk tangan sini. Jadi perempuan ni bila dia pegang tangan boyfriend dia, dia rasa sekarang cukup-cukup berdosa. Benda masalah dia sekarang. Ni nak kabur, ni nak tanda, mu ada iman. Macam kita kabur tadi. Pegang tangan dia. Nah, takkanlah pegang tangan sampai jadi masuk neraka. Tapi Islam ni dia ada kaedah syadu zara'i. Yang tanya wadah tak perlu zina. Hak tu bahaya zina. Tapi pegang tangan kadang-kadang boleh membawa kepada zina. Maka pegang tangan pun telah dicegah awal-awal lagi. Kita duduk dengan dua orang, dengan seorang perempuan. Dalam kereta, demi cinta 99% gelap. Hujan yang sangat lebat. Yang atas bukit. Bukit Broga. Hujan lebat mana ada. Jabat agama lagi lah. Takkan hari hujan lebat. Apa pula Allah Rabbim. Muda ni pakai skirt nampak ke. Putih selepu. Nah, pasang lagu pula. Kita tak pegang dia. Kita pun atur balik. Dua jam duduk. Aku tengok aku, aku tengok aku. Tengok aku, aku tengok aku. Tanya je dia. Lepas tu dia atur balik. Nampak? Tak berlaku perzinaan. Akhirnya tidak haram pada saya. Nampak ni? Tapi bolehkah kita selamat begitu? Ni, mana ni? Kadang ada puan pula. Setan. Setan suruh buat. Benda, baca Yasin. Jadi kalau dah hampir boleh bawa orang puan dalam gelap, tak jama. Orang tengok tak. Tak setuh sikit, balik selamat. Nah, memang tak masuk neraka. Tapi jangan buat. Allah yang cipta kita, dia tahu kelemahan itu. Nah, jadi kalau puas luar itu, dia yang kering hati dia. Nah, apa? Dokter kata, tu orang muda-muda. Tu imam naik set. Tengok rapah, jangan main. Nah, pasal rapah ni tak boleh. Dia Lamborghini. Nah, Lamborghini ni, bumper lawa, ring lawa. Hong dah selesai kita, hong. Poiler lawa. Kena rasa. Semuanya seksi. Nampak? Semangkau tak? Tahu apa? Ada Ferrari. Ropan itulah. Jangan kata saya dah first lah. Saya kuat jikir. Kalau saya jumpa ropan pun saya nak rasa benda. Mu memang butuh tau. Masuklah macam sepul. Kalau mu sungguh laki-laki yang ada kemaluan, jangan cakap itu. Nampak? Nek? Bukan jarang-jarang orang yang dalam hadis disebut seorang laki-laki dia beribadah, orang puang pelacur. Dia nak test tengok. Dia pergi joget depan laki-laki tengah semayang. Tak pergi. Tetap semayang. Habis rakaat, habis sandar, dia buka baju. Allah. Pelacur yang paling comel, Bani Israel. Mata hijau, kulit merah. Allah Rabbi. Tumit caca, punggung putih lepuk. Faham? Kita kalau tengah semayang, direbah masa ayat awal ni. Tapi Nabi nak tunjuk ni orang hebat. Dia ni dapat hidup bawa arah Allah di hari kiamat. Mari joget depan dia, tak jadi apa. Yang dia panah hatinya pasal laki-laki ni, Johor nama dia makhluk. Orang kata seorang wali hebat, ahli ibadat kuat. Nah, tidak herau pada dunia. Dia nak bisik. Nah, pergi depan usia baju. Lala joget tanjang depan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok dia depan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Buang air. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah Akbar. Tengok. Kita Allah. Tak kata buang. Naik, mari naik depan. Nah, Pak Adam dia pun dapat depan. Baru pakai begini. Masya Allah. Jai Hakim. Ada? Ha, tu lah. Tadi jangan tepeng mainnya perempuan. Bukan perempuan tu jahat. Nafsu kita jahat. Faham? Ha. Soalan yang terakhir pada malam ini. Dua keping kita ambil. Nek? Yang belum dijawab ada lebih kurang dalam 80. InsyaAllah pada bulan 80 banyak umur. Saya nak tanya. Lain kali jangan tulis ya. Saya nak tanya. Terus tulis soalan. Pak Neman nak tanya dah ya. Apakah maksud mufarakah? Dan situasi yang macam mana dibenarkan untuk mufarakah? Mufarakah daripada perkataan khasun. Maknanya pecah. Ataupun pisah. Mufarakah maknanya perpisahan. Mufarakah orang yang memisahkan diri. Jadi bila kita semayang, Allah, aku semayang fardu isyak makmum. Apa makna makmum? Bersatu mengikut imam. Jadi bila imam kita tak mau ikut, kita pecah, kita berpisah. Ini yang ditakrifkan sebagai mufarakah. Nah, jadi contoh yang mudah, kita ada kecemasan. Nah, seperti nak berok, nak kecil. Sudah masuk sujud yang kedua. Tapi sakit-sakit nak berok sangat, boleh mufarakah. Kalau tunggu imam, lu ada rakaat sama. Nah, baru ke atas, baru ke tengok sakit perut. Atau imam baru baca surah. Oh, sakitnya perut kita ni. Dah lecok ni. Nah, nak berok contohnya. Buang esok. So, imam pula baca slow. Sampihi. Sampihkan. Rasa-rasa sikit ayat tu boleh tarik aku gitu. Jadi dibenarkan orang yang bertolak gerak dengan hadap keluar dari semayang kalau dia rasa sempat semayang. Boleh dengan niat mufarakah atau keluar terus. Boleh juga. Keluar terus boleh kerana mudarat sangat. Dan semayang semula. Tapi kalau nak dapat tak mau lagi pergi semayang, boleh semayang seorang diri niat mufarakah. Nah, diri imam tengah semayang, niat dalam hati, aku semayang seorang. Itu maksudnya. Atau aku tidak makmum lagi. Atau aku tidak mengikut imam. Atau aku niat mufarakah. Semuanya tak ada nak berlaku dalam hati. Ini istihad ulama berlaku. Jadi contoh-contoh tu betul berlaku. Dalam hati, aku semayang seorang. Boleh juga. Dalam hati, aku teruskan seorang ini. Aku keluar daripada imam, boleh. Aku mufarakah pun boleh. Nah, semuanya boleh. Itu contoh mufarakah. Bagaimana nak baca wakaf satah di dalam Quran? Satah-satah ni ada perhentian sekejap. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berhenti kejap. Ar-Rahmanirrahim. Berhenti kejap. Maliki yaumiddin. Ia ada berhenti tu. Gap. itu dipanggil sasak. Jadi kalau bacaan laju, mestinya laju. Bacaan perlahan, mestinya perlahan. Kalau bacaan ni perlahan, mesti sasak di lama. Mana? Ihdina siral mustaqim. Siratal ladzina. Tapi kalau baca macam ni, macam cepat. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa? Ya, dia pendek. Itu sasak. Dan kalau kita baca terus, tak ada sasak, boleh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Patut uti. Sasak. Tapi dia tak ada sasak. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus. Dan mana baik yang Allah baca Rasulullah. Berhenti, berhenti, berhenti. Itu kalau saktah dengan makna saktah pada penelitian ayat. Tapi kalau saktah dengan maksud saktah antara satu surah dengan satu perbuatan yang lain, makna berhenti sekejap. Iaitu wairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti itu sekejap. Amin. Jangan sambung. Amin tu berhenti sekejap. Baru bismillahirrahmanirrahim. Itu saktah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Berhenti sekejap. Baru rokok. Allahu Akbar. Itu saktah dalam ilmu fiqh. Soalan yang terakhir. Siapa Ibnu Arabi? Hamba dengar Ibnu Arabi mengaku Tuhan. Mengapa anak hak? Adakah lapa itu maksud aku adalah Tuhan? Baik. Ini judul balok kadang-kadang masalah orang bini kita kadang-kadang malah nak kapok pasal kita nak cukupkan fardu ain. Fardu ain benda-benda mudah yang banyak berlaku. Tapi biarlah kita tanya siapa Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dalam Islam ni ada dua. Yang satu Ibnu Arabi yang ditanya ni. Yang kedua Ibnul Arabi dengan ada alif lam. Ibnul Arabi. Yang ditanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ulama sufi. Ibnul Arabi ulama fiqh, tafsir dan hadis dalam mazhab Maliki yang berasal dari Andalus. Itu tak ada masalah Ibnul Arabi. Yang ditanya Ibnu Arabi yang banyak ada dalam kitab-kitab tarekat. Ibnu Arabi ni yang dah dipertikaikan oleh ulama kerana satu hari dia berzikir asalnya la ilaha illallah, akhirnya Allah Allah Allah, akhirnya anal haq, akulah yang aku yang haq. Dan al-haq itu nama-nama Tuhan itu, mana Tuhan. Jadi ada orang telah mengkafirkan Ibnu Arabi kerana dia telah melafazkan anal haq. Kita jangan masuk jaya dalam bab ni. Kalau ulama tujuh dia kafir, ulama ada sandaran. Jadi dia akan jelaskan di akhirat nanti. Jadi betul juga sebab lapangnya sudah kufur. Aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Nah, ulama yang tidak mengkufurkan Ibnu Arabi mengatakan dia duduk dalam keadaan zaukiyah dokdok. Bila dokdok terlapak di mulut. Bila terlapak di mulut, tidak kufur. Tapi haram dengan disengajakan. Ini dua pandangan ulama. Faham? Jadi kita jangan ditiru pula. Kita tidak zaukiyah. Kita riyadiyah. Hanya nak menunjuk-tunjuk. Jadi suruh pada ulama. Sebagainya masalah Ibnu Taimiyah yang menghiri dan mengatakan yang Ibnu Taimiyah susah adalah ulama. Jadi biar ulama yang jawab di akhirat. Kita hanya cerita saja. Jangan nak menyesatkan kalau kita tidak kerti. Nampak? Soalan terakhir pada malam ini. Apakah ambil gambar sunset? Ada orang cakap haram. Sebab sedang berkiaran pada waktu itu. Gambar sunset. Sunset set. Baca dengan S-E-T. Jangan S-E-S. Itu lahir tu. Itu set matahari. Sunset ni. Apa benda ni? Arab panggil huruf. Nampak? Atau maghrib. Waktu tenggelam matahari. matahari tenggelam ni kaki langit diturun. Ha, bila dekat dengan langit dipanggil sunset. Turun turun turun turun turun habis. Apa? Overset gelap dulu. Faham? Jadi Melayu panggil senja. Betul tak? Senja, matahari sedang turun. Lepas tu kita ambil gambar memang cantik macam ni ya. Nah, banyak warna merah, warna oranye dan sebagainya. Nah, pasal ini ada orang kata pula haram ambil gambar sunset. Pasal pada masa itu ada kaitan berkeliaran. Kita jawab dua. Yang pertama salok, yang kedua betul. Yang mana salok ambil gambar waktu senja haram. Tak ada ulama pun dipatuhi perkataan. Faham tak? Yang mana betul, iaitu ketika matahari terbenam, inilah waktu syaitan berkeliaran ketika matahari terbenam. Mereka ni suka sangat menyuruh manusia mengerjakan sembahan-sembahan pada waktu ini. Kerana inilah Nabi larang, jangan kamu beribadat seperti semayang ketika matahari sunset. Jangan semayang. Masa ni manusia sedang menyembah matahari. Bila tiap-tiap kali orang kata sembah selain Allah, setiap kalilah syaitan bergembira. Ha, jadi pada masa itu jangan sembahyang. Dan kalau berzikir, boleh kalau tanya nama. Subhanallah, boleh. Baca Quran, boleh. Dan tadi, solat. Dia masuk dalam waktu tahrim. Nampak? Solat tadi. Kan solat ni sedang menyembah Allah. Nabi tak suka sama dengan orang kafir menyembah ketika tengah masuk matahari. Jadi tak ada larangan pukul gambar. Yang dia larang ialah sembahyang sahaja. Jadi ini perkataan yang ini banyak sangat kita tengok dalam Facebook, dalam internet. Benda yang tidak haram dicari-cari supaya jadi haram. Ini bertanggung dengan fitrah agama Islam. Nabi cukup marah kalau benda yang tidak ada daging kita tanya juga. Tanya juga. Tanya juga. Nabi kata akhirnya menjadi haram. Nah, tidak benda yang halal. Kita kona nak suruh jadi haram. Orang tua buat jemua baju betul sekali. Nah, kena pasu gini. Nak pasu gini tak pandai dicabut. Pasu gini kuat sikit. Buat jemua kain. Dia ambil gambar. Pukul dalam Facebook. Ha, salih. Haram. Tuan rumah tanggung dosa. Padahal ulama' yang besar-besar kata, kalau menyerupai salih, tidak haram. Yang haram memang bentuk salih. Kita buat tu bentuk salih. Baru haram. Faham tak? Kalau seolah-olah macam salih, tidak haram. Faham lagi? Tapi kita over sangat. Habis benda nak suruh jadi haram. Kau ni koik, haram. Kau ni koik, haram. Kau ni macam-macam habis. Hari ni satu fenomena baru yang pelik. Yang patutnya kita tinggal benda itu. Terlalu peka lebih daripada ulama kita ni. Nah, akhirnya habis dia jadi haram tau. Nah, jadi kita balik pada basic dulu. Kok nak, kok kata'i, kok berat-berat yang ada sumber yang datang daripada dalil Quran dan hadis, kok tu kita exploit dulu. Nah, kita expose cukup-cukup pada khalayak ramai, benda ni haram. Nampak? Ne? Nah, sebab kadang-kadang baju hijab yang pakai hidung seolah-olah macam rahim. Sebab apa jadi gitu? Sebab dia cari gambar-gambar rahim. Nah, dia cari-cari-cari jumpa akal-akal, dia pun ubah sebelah. Jadi orang kata, oh macam rahim. Saya tak cari gambar ni orang kata. Orang tak kata, orang ni pasti. Dia pergi cari, benda ni, ni fenomena, ni tak ragu. Nampak tak? Akhirnya habis, tak boleh pakai, gini, tak boleh, gini, tak boleh, gini, tak boleh. Jadi yang haram ni betul-betul dibuat, ditinggu untuk sama dengan padri. Situ baru haram. Ha. Jadi kebetulan itu tidak haram. Nah, lopo-lopo kasut habis ni cari pusing gini, pusing gini. Tak ada menyerupai Allah. Tapi dia buat pen bentuk Allah. Orang pun tengok, oh dekat-dekat nak jadi Allah. Oh haram kalau gitu. Nah, benda ni bahaya. Nah, jadi balik ke besi ni. Betul, Yahudi Nasara dalam tarno akal Yahud. Dia tak tidur, dia tak akan duduk diam. Sentiasa tidur nak menyesatkan kita. Tapi kita jangan over. Overlapping, jangan gaduh. Nah, berhati-hati dalam benda kita nak exposekan benda ni haram. Nah, jangan benda yang really, yang biasa relaxnya. Tapi kita ni duduk over sangat, nak suruh jadi haram. Contoh, ni ambil gambar sunset. Nabi larang semayang ni, akhirnya ambil gambar haram juga. Nah, benda ni lah yang akan melemahkan umat Islam itu sendiri. InsyaAllah kita akan dipertemukan lagi lain kali jika dipanjangkan umur. Dan kita ucapkan tahniah. kepada seluruh warga Kuala Lumpur dan Selangor kerana telah mengimarahkan rumah-rumah Allah seperti ini. Dan kehadiran kita seperti ini sebenarnya telah pun mendapat perhatian dunia dan gambar-gambar Facebook ini telah dilihat oleh orang-orang di Europe dan Amerika Utara. Nah, tiap malam sebenarnya gambar kita dilihat oleh dunia. Nah, hebatnya orang Selangor, orang Kelantan, orang Polokku telah memenuh-menuhkan masjid dengan kuliah. Jadi satu kebanggaan bagi ibu bapa masing-masing kerana anak-anak yang seperti ini. Nah, walaupun kita ke mana sekalipun, kita dapat penuhkan rumah-rumah Allah. Nah, untuk menarik rahmat daripada Allah dan menyekat bala daripada turun kerana masih ramai dari kita yang melakukan kemungkaran di luar sana. Tahniah kepada segala pihak, patut pihak berkuasa, pihak pertolongan yang telah menjayakan setiap bulan kuliah-kuliah kita di sini dan kita harap kita akan diberi lagi banyak kemudahan untuk menarik lebih ramai lagi kawan-kawan kita untuk bersama-sama kita satu landasan kereta api menuju ke syurga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mafa'i ma'adam sana wa'adhin nabi bayang fa'amna rabbana minna alma rabbana minna bijin yang tanah dan akhirat hasanah wa kina azamana sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.